Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang boleh ditanyakan dari brosurnya? Ada pertanyaan dari brosur. Pada awal brosur diterangkan bahwa Khalifah Abu Bakar meninggal menjelang maghrib dan dimakamkan malam harinya. Namun pada suatu ketika, ustaz saya meninggal. Pada saat itu meninggalnya menjelang asar. Semua persiapan pemakaman telah dipersiapkan dan saat itu, sambil menunggu anaknya yang dinas di Semarang, setelah sholat isya, anaknya yang di Semarang pulang dan saat itu juga mau dimakamkan. Tetapi pada saat itu juga ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwa apabila jenazah dalam kondisi baik, tidak boleh dimakamkan pada malam hari kecuali jenazah kondisinya rusak atau tidak baik. Pertanyaan, apakah perilaku ustadz itu menyampaikan semacam itu tidak bertentangan dengan pemakaman Khalifah Abu Bakar, Ustaz? Ya mestinya kamu tanya kepada beliau itu, jangan tanya saya. Ya. Jangan tanya saya, tanyakan beliau. Memang Nabi mengatakan, termasuk orang yang harus disegerakan itu orang mati, kalau bisa segera dikubur, jangan ditunda-tunda. Kalau memungkinkan sudah siap bisa menggali, ya tidak ada hambatan apapun, ya segera dikubur lebih baik. Dan wanita kan tidak nunggu telurnya sangat tua. Jadi itu yang betul ya tadi. Kalau ingin tahu, kamu tanya ustadzmu itu tadi. Dasarnya apa lah gitu ya. Kalau bahkan ini malam langsung dimakamkan. Apalagi? Pada brosur halaman terakhir mengenai zakat perak dan emas, yang ustadz pernah terangkan, yang bahwa Nabi saat itu bertemu dengan seorang ibu yang menggendong anak yang memakai gelang, dan saat istri Nabi memakai cincin dari perak dan belum dizakati, maka Nabi mengatakan, kamu memakai atau memakaikan gelang dan cincin dari api neraka. Mohon diterangkan itu hadis riwayat siapa, Ustaz? Sudah pernah diberasurkan gitu kok. Hadisnya kan pernah itu, ya. Kalau kamu ingat, brosur itu pernah dikeluarkan hadisnya. Ya, nanti dibuka lagi aja brosurnya. Nanti tahun berapa, kumpulan brosur berapa lah, di situ teliti. Semua hadis yang ditulis di dalam brosur biasanya dicantumkan perawinya. Bahkan tentang soheh dan do'ifnya itu pun sudah diterangkan. Apalagi? Yang dari brosur cukup, Ustaz. Ya, memang itu tidak perlu tanya, Om. Sejarah kan tinggal menghafal saja. Dihafal saja. Putranya Nabi, putranya Abu Bakar, berapa, siapa, siapa, istrinya Abu Bakar, berapa, siapa, siapa, kan tinggal menghafal. Ya, sekarang pertanyaan minggu yang lalu. Ada satu pertanyaan mengenai nyadran, Ustaz. Apa? Nyadran. Nyadran. Ustaz, bagaimana ketika kita dimintai bantuan atau dana untuk kegiatan nyadran di makam? Bagaimana cara menolaknya agar yang minta donatur tidak tersinggung? Ya katakan terus terang, apa-apa ya saya terus terang, itu rah. Tersinggung apa tidak tersinggung ya terserah saja. Yang penting mengatakan aturan agama begini. nyadran seperti yang biasa dilakukan, makan bareng-bareng di kuburan, terus ngirim pahala kepada yang mati-mati itu. Itu di dalam Islam tidak dikenal. Maka kalau saya diajak urunan yang begitu, maaf, ya, saya tidak ikut. Itu aja. Nah, dia tersinggung. Ya, tersinggung itu kebenaran kan tidak apa-apa. Oh, tidak ikut kok. Yang mau ikut, ya silahkan ikut. Yang tidak, ya tidak bisa ikut kan kita. Sampai zaman sekarang masih ada tuh yang nyadran-nyadran gitu. Masih ada? Nah ya. Ini ya. Undang ke kiai itu ya pinter nerangkan ya. Sadranan itu dari kata sodrun katanya. Dada. Nah itu sadrun itu kan dada. Lapangan dada ya, apa dalang apa kurang lakon ya. Tapi kalau kita tuntun agama, acaranya dran seperti yang kita lihat dan yang pernah kita lakukan, tidak pernah ditemukan dalam Islam. Nabi, sahabat-sahabat Nabi tidak pernah melakukan yang seperti itu. Apalagi? Ya, cukup Ustaz. Pertanyaan tanggal 23 Februari. Ya. Mohon dijelaskan tentang Quran surat Yasin ayat 9 Ustaz. Ya, wacanan. Surat Yasin nomor surat 36 ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, coba surat Al-Baqarah ayat 6. Surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sama itu. Orang kafir diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, bagi mereka sama saja. Sama saja tidak akan beriman. Nah itu maksudnya apa? Diterangkan di hadapannya ada dinding. Belakangnya ada dinding. Dinding yang menghalang sampainya kebenaran kepada mereka. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Hatinya tertutup. Ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya tertutup. Wa ala absarihim ghisawah. Penglihatannya ada takbir yang menghalang. Tertutup, menghalang, itu jadi tertutup dari kebenaran. Kalau suara-suara yang jelek masuk telinga, tapi suara kebenaran susah masuk. Hal-hal yang jelek mudah masuk di hatinya, diyakininya. Tapi yang benar, yang baik susah masuknya. Maka kalau orang sudah begitu, hatinya tertutup dari kebenaran, pendengarannya tertutup dari kebenaran, penglihatannya terhalang untuk melihat kebenaran, kamu beri peringatan atau tidak kamu peringatan, sama saja tetap kafir. Enggak, dalam surat Yasin tadi dikatakan depannya ada dinding, dan di belakangnya ada dinding, sampingnya ada dinding, dinding penutup. sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran maksudnya. Kalau menurut asbabun nuzul, nah itu ya diterangkan oleh Ikrimah meriwayatkan bahwa Abu Jahal itu pernah berkata di depan sahabat-sahabatnya, nanti kalau Muhammad lewat di depanku akan saya bunuh. Abu Jahal kenal enggak Abu Jahal? Ya? Sudah ngerti Abu Jahal? Riwayatnya Abu Jahal ngerti enggak? Siapa Abu Jahal itu? Orang kafir wis kenal, kondora kenal. Abu Jahal orang kafir yang sangat memusuhi Islam. Maka dia mengatakan, kalau nanti Muhammad lewat di depanku, saya bunuh. Ya kebetulan, suatu saat Nabi lewat di depannya. Yang dengar kata-katanya Abu Jahal tadi, ingati. Mengingatkan Abu Bakar tadi. Ini, Muhammad lewat di depanmu, lewat di depanmu. Tapi Abu Jahal itu tidak melihat gitu. Jadi benar lihat akan dibunuh. Nah, Nabi lewat nanti tidak dikandani, diberitahu oleh sahabat-sahabatnya Abu Jahal. Sahabat Abu Jahal melihat Nabi lewat di depannya. Abu Jahalnya tidak melihat. Itu sebab turunnya ayat itu tadi. Nah, ketika saya masih meguru kepada apa ya? Guru yang mengajarkan bangsa tenaga dalam itu. Nah, nanti kalau menghadapi musuh, kamu membaca ini. Surat ini. Jadi, walaupun kamu yang musuh, musuhmu tidak akan melihat kamu. Karena di depannya ada dinding. Di sampingnya tertutup dinding, sehingga kamu enggak, dia enggak melihat kamu. Nah, ini ayat itu tadi digunakan oleh diajari. Padahal itu enggak. Gunanya bukan untuk itu. Sudah pengalaman-pengalaman itu sudah alhamdulillah lalu sudah. Lane wong takon basa tenaga dalan wis. Ora kaget aku wis ngalami. Aku ngalami kesana kemari sudah ngalami. Nah itulah maksudnya ayat itu. Jadi maksudnya orang kafir itu diberitahu kebenaran. Walaupun ditunjukkan di matanya, walaupun disuarakan di telinganya, dipaham-pahamkannya, tapi tetap dia dikatakan oleh Allah terdinding dari kebenaran, mati dalam keadaan kafir. Maka diberitahu atau tidak sama saja, mereka tetap tidak beriman. Ya, apalagi. Bagaimana solusinya biar bisa ngaji rutin seperti ini? Di samping bisa ngaji, juga bisa kerja di dekat-dekat sini, yakni di wilayah Solo Raya. Karena saya sudah melamar pekerjaan di beberapa tempat, tetapi belum diterima, Ustaz. Kamu orang mana? Ya, tidak usah ngaji di Solo Raya. Kamu orang mana? Orang Semarang, kalau ingin ngaji di Semarang sudah ada. Ya. Mana-mana ada, ini malah ada rombongan dari Bali juga ada. Yo ngarani kota di Indonesia yang besar-besar di mana sudah ada semua. Ya, kalau pengajian akad pagi seperti ini memang hanya di pusatnya ini saja. Dan di Medan. Di Deli Serdang sana. Kajiannya juga semacam ini. Kajian umum. Bisa itu. Gampang ya. Tidak usah. Kamu harus kerja di Solo. Yang datang di sini apa orang Solo semua ini? Yang datang di sini itu apa orang Solo semua bisa ngaji? Tadi ada yang bapak dari Pati tadi. Masih saya dengar tadi dari Pati. Malah enggak begitu melihat. Matanya tidak melihat jelas. Tapi hatinya jelas. Mata hatinya melihat. Nah, itu. Tapi banyak orang yang mata di kepala ini melihat apa-apa. Mata hatinya buta. Enggak melihat kebenaran. Jadi Bapak ya kalau ingin bekerja, ingin ngaji, orasan datang harus kerja di Solo. Biar bisa ngaji rutin di Solo kalau kerjanya di Solo. Banyak orang yang kerja di Solo ini tidak ngaji ya banyak. Banyak. Malah orang Solo sendiri rumahnya ya Solo, ngajinya di apa? Kerjanya di Solo enggak pernah ngaji ya. Banyak. Ngaji itu bukan masalah tempat kerja, tapi kemauan. ada yang dari Semarang, ada yang Gerobokan, ada dari mana tadi? Ya, Lura, ya, dari mana-mana. Tadi rombongan yang datang. Nah, itu dari banyak hal. Maka itu enggak perlu. Bisa istiqomah ngaji itu tinggal kemauan ada apa tidak. Mau apa tidak. Kalau mau mesti bisa. Sebenarnya saya kemauan ada, tapi kok enggak bisa. Ada 24 karat apa tidak. Katanya Pak Dalam kan gitu. Kemauan kalau tidak 24 karat ya setengah-setengah. Sebab Allah janji walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, kalau orang yang betul-betul ingin bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, menempuh jalan Allah, Allah akan membentangkan jalan yang bisa dilalui. Maka tidak harus kerja di Solo, tidak. Ya, kita lihat yang ada ini sajalah, ini kenyataan. Bukan semua yang hadir di akad pagi rutin itu orang kerjanya di Solo semua, bukan. Malah kalau presentasinya yang kerja di Solo kecil sekali. Dikit sekali. Apalagi? Ustaz pernah menjelaskan bahwa takwa itu tidak bisa dilihat oleh mata. Lalu bagaimana seorang perawan dan jejaka yang mau memilih jodohnya yang soleh dan solihah, Ustaz? Allah punya arep milih perawan apa mbok delok. Terang-terang soleh kata sing penting ketarik sik gitu. Sebenarnya itu bukan hal yang sulit. Kita tahu bidohir. Ya, titikane dohirnya hakikat takwa itu yang tahu Allah. Kan dohirnya itu orang itu salatnya rajin. Ya enggak? Ngajinya rajin. Hajinya juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak mau terlibat dalam larangan-larangan Allah. Laki-laki juga tidak mau mabuk, tidak mau judi, tidak mau pacaran. Ya. Pacaran atau boncengan atau kemana-mana lagi yang bukan mahram belum nikah. Nah, itu walaupun diragati toh biayai toh. Ya. Tidak mau, itu orang baik. Kenapa tidak mau? Takut dengan Allah. Putri juga begitu. Ya, mencari wanita yang salihah, titiannya kalau dia sregep ngaji, sholatnya rajin, 5 waktu terjaga, hasil ngajinya diamalkan, ya, tidak mau di gudulanan anak laki-laki, tidak mau dibawa kemari, kesana kemari yang belum nikah, nah itu insya Allah orang baik. Ini nak golek pacar, golek calon istri atau suami kok pacaran sik nyang ngendi-ndi itu dua-duanya bukan orang baik, orang jelek dari segi agama. Ya. Karena belum halal saja sudah dibawa kemari, kesana kemari kok. Padahal Nabi sudah mengatakan jangan kamu berduaan yang ketiga setan. Lagi perempuan kok berduaan. Yang ketiga setan. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Setan itu selalu mengajak kamu kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Bisu perbuatan jelek, wal fahsya perbuatan keji. Gitu. Nah kalau saya diajak pergi ke sana kemarin tidak mau, nanti dikira tidak sungguhan cintanya, gitu ya. Dan lagi juga begitu, tidak sekali aja, enggak mau. Jadi kamu cinta betul tidak dengan saya, terus mau, nah, itu orang jelek. Kalau orang baik, justru saya menjaga harga dirimu, harga diri saya, jangan sampai kita tersentuh api neraka, kita tidak akan bersentuhan, kita akan tidak akan pacaran, sebelum kita berdua bernikah, gitu. Sekarang golek ngono ki angel. Mula wanita yang solihah, laki-laki yang soleh, harganya mahal. Soleh, solihah, harganya mahal. Kalau asal wanita aja gampang, sak cek kewe gampang. Laki-laki ya begitu. Kemarin yang datang di Jakarta pagi, yang kebetulan dia kerja di Jogja, di kesehatan Bapak. Tahun kemarin, awal 2014 saja, wanita yang melahirkan sudah berapa ratus kemarin tanpa nikah. Berapa? Yang diterangkan di Jakarta pagi dulu. Kita bertanya itu. Sekarang gue lihat gadis itu ya angel. Gadis itu jangan dikira, oh ini belum pernah nikah, ini gadis belum tentu. Ya, boleh perawan ini saya jangel. Jadi saya rambut, oh perawan ting, saya ini perawan tong di sana. Nah, itu gak bisa tahan kecuali agama. Nah, maka dilihat kalau ini ada dohirnya kita tahu. Kalau itu terjaga, tidak mau bergaul bebas, tidak mau hura-hura, tidak mau huraan di jalan-jalan itu. Ya, nah? Insya Allah dia orang baik. Apalagi? Saya punya tanah atau sawah dijual tahunan. Apakah saya harus membayar zakatnya, Ustaz? Iya, ya setiap dibayar tahunan itu, setiap kamu dapat uang, kamu keluarkan zakatnya, kan gitu. Apa lagi? Mohon dijelaskan tentang doa ketika sujud dalam sholat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, banyak-banyaklah berdoa ketika sujud. Kalau yang selama ini saya pahami, setelah berdoa dalam sujud, saya tambah berdoa sendiri dengan bahasa sendiri di dalam hati. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Doa itu ya bukan dalam hati, doa itu di lisannya, diucapkan. Dalam hati itu jenenge batin. Itu jadi aliran kebatinan. Doa itu diucapkan, wong doa kok. Dan ini ada dua pendapat. Yang hadisnya satu, tapi pendapatnya bisa beda. Nabi kita mengatakan sedekat-dekat hamba pada Tuhannya di waktu sujud. Fa'aktsiru du'a. Maka perbanyaklah doa. Loh. Nah perbanyak doa di sini. Artinya setelah bacaan sujud selesai memperbanyak doa boleh. Tapi tidak boleh dengan bahasa selain Arab. Karena Nabi kalau berdoa selalu bahasa Arab. Yang satu berpendapat, doa itu permohonan. Nabi kita mengatakan, la yakbalullah doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa yang orang berdoa tapi hatinya kosong. Tidak paham. Maka karena doa itu permohonan, ya dengan bahasa apapun, yang penting kamu paham. Kamu mohon apa kepada Allah. Dan alhamdulillah, Allah itu bukan Tuhannya orang Arab saja. Allah itu Tuhannya seluruh manusia. Itu jagat alam ini malah. Rabbul alamin. Tuhannya seluruh alam. Karena orang saya orang Jawa, doa ya bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Yang saya bisa itu boleh saja. Yang satu tahu ini orang bahasa Arab. Kalau begitu, tidak usah jalan-jalan. Kue sing kudu bahasa Arab, ya bahasa Arab. Oh, yang aku bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Tidak usah, itu nanti yang mengabulkan karena Allah. Yang satu lagi memahami, karena sedekat-dekat hamba di waktu sujud, maka kalau mau berdoa supaya dekat pada Allah itu, adalah kamu dengan sujud. Nah, gitu. Jadi, bantuan wis rampung sholat, kan ada atau kadang-kadang kita lihat, bar sholat, rampung, terus sujud swing loh. Nah, mungkin dia doa mengamalkan hadis ini. Banyak karpen mau berdoa kepada Allah adalah dengan sujud. Karena sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya di waktu sujud. Sering lihat gak pas sholat terus sujud? Nah itu. Karena dia kaya sujud apa gue coba. Padahal sujud itu dalam Islam ada aturannya. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Ya. Nah, kuwi sujud apa? Sujud doa. Tapi ya biar, yang penting beda rapopo asal sama pakai dasar silakan. Rasa enggak padu sudah toh? Dah, nanti Allah yang akan menilai Yang penting kita memahami berdasarkan hadis Nabi, pemahaman kita seperti itu, mau berdoa itu dengan yang kita paham. Nah, berdoa jangan hanya di batin, berdoa itu dengan diucapkan. Apalagi sejak kecil saya diasuh Pak D dan Bu D. Setelah saya umur 10 tahun, keponakan Pak D saya melahirkan lalu meninggal. Dan akhirnya anak tersebut diasuh oleh Pak D dan Bu D dan dijadikan adik saya. Pertanyaan, mahramkah saya dengan adik saya itu? Mahramkah saya dengan Pak D yang mengasuh saya? Karena yang kakaknya ibu saya itu Bu D. Saya mempunyai ayah tiri. Mahramkah saya dengan ayah tiri saya itu, Ustaz? Kamu dengan adik angkatmu itu bukan mahram. Adik angkat, kakak angkat itu bukan mahram. Dengan suami budimu itu juga bukan mahram. Suami dari budi itu bukan mahram. Ya, kan yang kakak ibumu kan budimu. Budimu punya suami. Nah, kamu dengan budimu, dengan pakdimu tadi bukan mahram. Ibumu dengan pakdimu tadi ya bukan mahram. Kalau kamu dengan ayah tirimu, itu malah mahram. Ayah tiri kalau ibunya sudah dikumpuli oleh ayah tirinya tadi, lah anak tiri tadi jadi mahram. Apalagi? Mohon dijelaskan, Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Seandainya saya menyuruh api jadi dingin, apakah bisa dingin, Ustaz? Yang seperti itu biasanya oleh kiai dipakai jimat. Pakai jimat, apa ya manut saya dah? Lawan ngono dadak tekan. Saya menyuruh supaya api ini jadi dingin, bawakan air seember disiram, dinginlah kamu api. Ah, macam itu. Ya, kamu jangan tiru-tiru Tuhan. Allah itu ya naru kuni bartan wa salaman ala Ibrahim, itu firman Allah ketika Ibrahim dibakar, ya sunnatullah, kebiasaan api itu panas dan membakar. Nah, karena Nabi Ibrahim ditangkap oleh raja kafir waktu penguasa pada saat itu yang dituduh menghancurkan berhala-berhala itu, akhirnya hukumannya dibakar. Ibrahim tenang aja, bakar silakan, risiko ya. Lah ketika Ibrahim dibakar, Allah memerintahkan api itu, ya naru, hai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Jangan membakar Ibrahim. Jadi, maka sekalipun bahan bakarnya habis, Ibrahim tetap utuh, tidak terbakar. Itu mukjizat. Aja terus melu-melu. Mbok kuwi kok kiai ngendi ora iso. Ndak bisa. Coba yo melu-melu ngono terus kowe bakar apa ya ta? Terus unekno ngono, wacana iki ayat itu karo bakaran anakmu coba. Ndak bisa. Jadi kadang-kadang penerapan ini sak karepe dhewe. Itu mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, bala tentaranya terpojok di laut. Laut Merah. Wah, padahal kalau masuk, kalau bablas nyemplung laut, kalau kembali ditangkap Fir'aun berata tentaranya. Ya, akhirnya Allah perintahkan, hey Musa, wadrib asakal bahar, pukulkanlah tongkatmu pada laut itu. Udah, Musa langsung pukulkan tongkat pada laut. Sate kok bongkotnya apa pucuk? Ya Allah, nggak usah, langsung. Jadi, oh ini perintah Allah suruh pukulkan tongkatnya, pukulkan laut. Nah, dah pukul laut, bersibaklah. Laut itu menjadi dua dan jalur untuk bisa dilewati. Nah, begitu. Kiai ngendi melu-melu kuwi ora iso. Itu mukjizat. Apalagi saya pengurus pinjam meminjam semacam koperasi di wilayah RT kampung kami. Dalam pinjam meminjam tersebut, semua anggota mempunyai saham yang sama besarnya. Setiap bulan saham dipinjamkan kepada anggota. Sedangkan selain anggota tidak boleh pinjam. Dan dalam satu bulan peminjam memberi bunga 2% dan seterusnya sampai 1 tahun. Dalam pembagian jasa pengurus 20%, jasa yang pinjam 30%, jasa tabungan 20%, dan untuk saham 30%. Apakah yang demikian itu diperbolehkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Ustaz? Quran Hadis orang ngatur kaya ngono kuwi. Tidak ada dalam Quran Hadis, tidak ada. Yang ada itu jangan berbuat zalim. Jadi koperasi itu bukan urusan ibadah, tapi urusan dunia. Ya, asalnya semua boleh, kecuali ada larangan. Ada tidak koperasi larangannya? Larangannya tidak ada. Ada larangannya kalau ada unsur kedzaliman. Yang kedua, bunga tadi. Ya, kalau sudah sepakati bersama, dan itu yang meminjam hanya yang ikut andil dalam koperasi, dan dipinjamkan itu pun, ya, meminjam tadi, tidak semua pinjaman harus membayar bunga. Ya, asal diatur dengan begitu, insya Allah tidak masalah. Misalnya, oh ini anak di rumah sakit, anaknya sakit, untuk mengambil obat harus beli ini, ya sudah jam koperasi lah. Yang begitu misalnya tidak dikenakan bunga, misalnya tidak suruh menambah. Ya. Untuk kepentingan-kepentingan itu. Lah kalau untuk usaha, dagang, dan sebagainya, nah nambah. Nanti hasilnya dibagi. Pembagiannya, kalau memang sudah disepakati persen-persen seperti tadi, sejak awalnya disepakati oleh anggotanya semua, boleh saja. Jadi hindari ada unsur kedzaliman, hindari ada unsur-unsur ribawi. Yang mestinya orang itu, koperasi untuk meringankan, yang mestinya untuk perlu ditolong malah jangan sampai digunakan untuk tidak mau tahu, pokoknya nyileh iso bayar apa tidak bunganya sekian. Nah, gitu. Untuk apapun harus dirapatkan sejak awalnya. Apalagi mohon diterangkan apakah hadis berikut ini sahih. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda fayaqtuluhumul muslimuna hatta yahtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru awis-syajaru ya muslimu ya abdallah hadza yahudiyyun khalfi fata'ala faqtulhu illal gharqada fa innahu min syajaril yahudi rawahu muslim. Sokeh itu. Dia riwayatnya muslim berarti sokeh. Coba artikan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Maka orang-orang muslim membunuh mereka. Sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Maka berkatalah batu atau pohon itu, hai orang Islam, hai Abdullah, inilah orang-orang Yahudi di belakangmu. Kemarilah, bunuhlah ia. Kecuali Gorkot, karena ia termasuk pohon-pohon orang Yahudi. Hadisnya sahih, riwayatnya muslim itu. Jadi kalau dekat kiamat nanti, ya, orang Yahudi akan dikejar, lari terbirit-birit. Kamu delik di balik batu, batunya ngandani. Ini loh, orang Yahudi di balik saya ini, pegang, bunuh dia. Nanti di balik pohon juga begitu. Semua akan memberitahukan, kecuali pohon korkot tadi. Nah, korkot itu pohonnya Yahudi, sehingga orang ngandani. Kalau ditanya hadisnya sahih apa? Sahih, riwayatnya Muslim kan sahih. Apalagi apakah ada hadis atau riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memungut zakat dari para sahabatnya, Ustaz? Itu ada gitu kok. Coba dibaca ayat. Ya. Surat Taubah ayat 103 itu. Itu yang diperintahkan Nabi kan, Allah perintahkan itu. Ya. Surat Taubah nama surat 9 ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini Allah perintahkan kepada nabinya. Khud, ambillah min amwalihim. Dan di situ. Perintahkan untuk mengambil dari mereka itu sadaqatan tutahhiruhum. Untuk membersihkan mereka. Ada notnya di situ dibaca. Maksudnya, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Kemudian yang satunya juga ada, maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Ya, jadi zakat itu bisa membersihkan diri dari sifat bakhil, kikir, medit, ya, ada bersih dari. Samping itu, zakat itu bisa menyuburkan berkahnya. Maka Allah mengatakan, yamhaqullah riba wa yurbi sadaqah. Harta yang tidak dikeluarkan atau harta yang bercampur dengan riba dimusnahkan oleh Allah. Wa yurbi sadaqah. Harta yang dizakati akan disuburkan oleh Allah. Sudah berulang kali saya terangkan. Subur di sini bisa berarti subur zatnya. Artinya jumlahnya tambah banyak. Dan juga subur berkahnya. Jumlahnya tambah banyak dan mencukupi. Atau subur berkahnya saja. Tampaknya zatnya ya biasa-biasa, tidak tampak banyak. Tapi yang memiliki harta merasa kecukupan. Tidak merasa kekurangan apapun. Nah, ini harta yang membawa berkah. Tapi yang dimusnahkan oleh Allah, harta yang campur riba. Musnah juga ada dua. Mungkin musnah dalam arti zatnya habis dan berkahnya. Atau musnah berkahnya saja. Jumlah zatnya banyak. Penghasil korupsi. Triliunan. Banyak. Tapi berkahnya hapus. Walaupun harta banyak, yang memiliknya merasa tidak pernah cukup. Dan mau tambah berapa pun tidak pernah cukup. Itu namanya harta yang tidak ada berkahnya. Nah, orang begitu itu bakhil. Ada bakhil, kalau tidak bakhil ya, hartanya bercampur riba tadi. Maka dikata oleh Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah ya, zakat dari mereka untuk membersihkan ya, sifat-sifat kebakhilannya dan membersihkan jiwa mereka. Nah, ini Nabi perintah untuk mengambil zakat. Ada lagi. Coba dibaca surat Al-Hujurat ayat 6 itu. Berkenaan orang fasik itu juga ketika Nabi mengambil, memerintahkan untuk memungut zakat. Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya, sebab turun ayat itu ada seorang dari daerah lain, agak jauh dari Nabi tempat tinggalnya, menyatakan diri masuk Islam. Setelah menyatakan diri masuk Islam, Nabi mengajarkan, termasuk kalau kamu jadi orang Islam, bayar zakat. Orang tadi sanggup, bahkan akan membawa pulang, akan perintah itu akan disampaikan kepada kaumnya. Ya Rasulullah, akan saya sampaikan kepada kaumku, dan saya akan menjadi pengumpul zakat itu pada hari yang telah ditentukan, apa sebulan, apa setahun, pokoknya ada hari yang ditentukan. Tolong ya Rasulullah, Rasulullah utusan untuk mengambil zakat yang saya kumpulkan tadi. Ada. Nah, ternyata orang tadi sudah mengumpulkan zakat banyak. Ditunggu-tunggu tidak ada seorang pun utusan Nabi yang datang untuk mengambil itu. Nah, sebetulnya Nabi mengutus salah seorang namanya Walid, ya, diutus untuk mengambil zakat pada orang tadi. Ternyata Walid tadi tidak sampai ke sana. Di tengah jalan dia kembali. Karena Walid itu dulu pernah bermusuhan dengan kaum yang disuruh ambil zakatnya tadi. Mungkin ada rasa takut atau bagaimana. Nah, kembali pada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, sudah saya minta zakatnya, ternyata tidak diberi, malah saya diancam akan dibunuh. Nah, gitu. Nah, langsung Nabi kirim utusan yang lain, beberapa orang, ke tempat orang tadi. Nah, kebetulan bertemu di jalan. Temu di jalan, nah orang ini, yang mengumpulkan zakat tadi mau datang lagi kepada Nabi, maunya sudah saya tunggu-tunggu, zakat sudah kami kumpulkan, kok tidak ada utusan. Nah, ketemu dengan utusan Nabi di jalan tadi. Ya, ditanya, mau ke mana kamu? Mau ke sana, mencari siapa? Mencari kamu. Gitu. Mencari kamu. Ada apa? Nah, apa betul? Utusan Nabi yang disuruh mengambil zakat ke rumahmu, tidak kamu beri, malah akan kamu bunuh. Wallahi, tidak pernah sang Nabi datang kepada kami. Nah, itu kan. Andai kata langsung ketemu dibunuh kan, apa yang terjadi? Nah, ini maka turun ayat itu. Ya yaladina manu inja'akum fasikum binaba'in fatabayanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kalau ada orang fasik membawa berita, padahal tadi belum datang ke sana, sudah lapor pada Nabi katanya tidak memberikan, malah akan membunuh saya. Nah, maka ini orang fasik. Gitu. Padahal utusannya Nabi ini. Utusan Nabi. Maka untuk mengetahui siapa ini fasik apa tidak, beritanya. Kalau beritanya itu berita bohong, fasik pembawa berita itu. Walaupun ayat itu berkenaan dengan Nabi ngutus untuk mengambil zakat, tapi sifatnya umum. Maka orang yang beriman, setiap mendengar berita tentang orang yang beriman, jangan cepat mengambil keputusan, jangan percaya. Uji dulu kebenarannya. Kemudian nanti mengambil keputusan, ternyata pembawanya fasik. Nah, mungkin saudara, oh, enggak mungkin fasik, wong dia ustaz kok. Ya. Dia ustaz yang mengabarkan itu ustaz. Lah iya, itu ustaz fasik. Apa yang ustaz fasik? Ada enggak? Ada. Itu tadi utusan Nabi fasik itu kok. Utusan Nabi fasik ternyata. Nah zaman Nabi kalau ada orang bohong-bohong, orang fasik itu langsung diberitahu oleh Allah. Ya, turun ayat. Jadi turunnya ayat tadi memberitahu bahwa orang yang kamu utus mengambil zakat tadi sebelumnya sebetulnya belum sampai ke sana. Malah mengatakan dia akan dibunuh itu kebohongan. Maka dibacakan ayat itu, oh, orang fasik. Kan Nabi itu tidak tahu juga kan, hati seseorang kalau tidak diberitahu Allah. Nah, kalau sekarang enggak, orang fasik menyebar berita sak karepe. Allah sudah tidak turunkan ayat lagi karena ayatnya sudah turun. Sudah lengkap. Nah, maka perintah itu kepada orang yang beriman supaya hati-hati membawa berita. Menanggapi berita. Jangan setiap ada berita, apalagi berita tentang kejelekan orang mukmin, orang Islam. Orang Islam itu kan saudaramu sendiri. Mengapa kamu cepat menerima bahwa berita jelek itu kamu terima? Mestinya kamu uji kebenarannya. Nah, diuji kebenarannya. Apa betul apa tidak? Kalau tidak betul kok dikabarkan begitu? Ketahuilah si pembawa berita itu orang fasik. Orang fasik. Sekarang banyak orang fasik berkeliaran menyebarkan berita-berita bohong itu tenang aja. Dia mengira berita bohong itu anggapannya sesuatu yang ringan. Padahal wahwa indallahi adim. Di sisi Allah itu perkara besar. Kamu mengeluarkan berita hanya dari mulut ke mulut. Kamu sampaikan dengan mulutmu. Kamu anggap itu suatu hal yang ringan saja. Mudah saja menyampaikan. Padahal itu perkara di sisi Allah itu perkara besar. Na'udzubillah. Maka kita jangan sampai ikut nyebar berita-berita bohong. Apalagi akan ada pilpres ini. Kan kadang-kadang banyak tak beredar. Ya, beredar SMS gelap. Oh, calon presiden ini begini, calon presiden itu. Ini sing diketok ke elek-elek. Kenapa kok ngetok ke elek-elek saya ini? Kok ada dekben? Nah, kenapa? Nah, padahal itu juga orang Islam. Kedua capres itu semua orang Muslim. Menurut saya, Islamnya apa tenanan? Lah apa kowe ngerti to? Islamnya tenan apa tidak? Iseng tahu siapa? Apa sing bener? Islamnya Islam kamu tok yang bener. Allah sudah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa. Jangan merasa dirimu suci, bener sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang sebenarnya bertakwa itu, yang menyebar-nyebarkan berita itu, ya, apa yang diberitakan? Nah itu, tujuanmu menyebar berita itu untuk apa juga? Untuk apa? Kamu dibayar berapa? Gitu, ha? Nah, semua itu, kalau sudah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, insya Allah selamat. Tapi walaupun kedoknya dengan ditutup ayat-ayat, hadis-hadis, kalau kamu fasik itu ya konangan. Maka orang yang ngaji harus hati-hati. Jangan mudah terpancing. Ada lagi surat SMS ini, itu ini, tolong sebarkan. Nah, kalau sudah ikut menyebarkan, siapa paling banyak menyebarkan berita bohong ini, paling banyak menanggung dosanya. Menurut Islam itu kalau ada elek saudaranya sama muslim suruh nutup kok malah kamu suruh sebarkan terus sebarkan. Harusnya kamu nutup, tek elek tenan ditutup. Nabi kita mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya. Siapa yang menutup aib saudaranya sama muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, terus kewajibannya, lah kalau kamu tahu dia itu mempunyai celah cacat aib, jangan disebarkan, tapi kamu datangi, kamu nasihati. Itu saudaramu sendiri. Jangan kamu melakukan begini. Ya, ya nanti itu saat perbuatan dosa, tidak baik. Lah dinasihati gitu, orang malah disebarkan. Apalagi penyebarannya belum jelas. Andai kata itu jelas salah, itu tidak boleh. Jelas jelek itu pun tidak boleh sebar luaskan. Apalagi tidak. Ya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. dan supaya meninggalkan semua firqoh-firqoh yang ada. Apa saja ciri-ciri firqoh itu, Ustaz? Coba dibaca itu surat Ali Imran 103. Surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, ini harus diketahui dulu. Allah menyeru orang yang beriman itu supaya berpegang hablillah. Hablillah itu apa dah? Agama Allah. Agama Allah itu apa? Islam. Nah, kalau agama Allah itu Islam, pegangannya apa? Quran. Sumbernya itu Quran dan Sunnah. Jadi boleh dikatakan, pegang teguhlah kamu Quran dan Sunnah. Jangan kamu bercerai-berai, berfirqoh-firqoh. Jadi kalau Quran Sunnahnya ditinggal, pasti kamu jadi bercerai-berai. Jadi tidak hanya firqoh, antara lain meninggalkan ajaran Quran dan Sunnah. Lebih jelas lagi, coba dibaca surat Ar-Rum 31, 32. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, dia teman-teman, firqoh. Memecah belah agama Allah menjadi bergolong-golong. Tiap golongan merasa bangga dengan golongannya yang ada. Tidak bangga dengan Islamnya lagi, tapi bangga dengan golongannya yang ada. Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat 52 dan 53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqattu'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Nah, itu firqoh. Allah mengatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. agama Islam ini agama yang satu. Agama kamu semua. Karena memang tidak agama, tidak ada agama selain Islam. Maka Islam itu agama yang satu. Tuhannya ya satu, Allah. Wa ana rabbukum, aku Tuhanmu. Fattaqun, takwalah kamu kepadaku. Takwalah kamu takwa kepada Allah. Itu artinya perintah Allah dilaksanakan. Larangan Allah tinggalkan. Antara yang perintah Allah tadi, wa ta'simu bi'abdillahi jami'an. Pegang teguhlah agama Allah ini. Wala tafarruqu, jangan berfirqah-firqah. Tapi fatatatta'u amrahum bainahum zubura. Para pengikut-pengikut Rasul, katanya pengikut Nabi Muhammad, ya, menjadikan agama Allah Islam yang satu tadi berfirqah-firqah, berpecah belah. Menjadi beberapa pecahan. Tiap pecahan, tiap golongan dari Islam itu merasa bangga dengan golongannya. Islam itu satu. Tapi itu dipecah belah menjadi Islam A, Islam B, Islam D, Islam C, dan seterusnya. Jadi kan disebut Islam itu masih ditanya lagi, Islam apa? Padahal, wa inna hadhihi ummatu ummatan, ummatan wahidah. Sebenarnya kalau Islam ya titik, Islam titik. Orang Islam A, B, C, D, enggak. Kalau menjadikan Islam A, saya merasa lebih baik, lebih benar ya Islam A saya. Itu Islam, ya betul itu Islam B itu jelek gitu. Itu Islam C, apa meneh. Yang paling baik Islam A. C dan C ngarani yang tadi ya begitu. Yang paling benar ya Islam C tadi. Nah sehingga masing-masing golongan Islam tadi merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Tidak bangga dengan Islamnya. Ya tak? Nanti yang begitu itu termasuk perbuatan syirik. Wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah atau berbuat syirik. Siapa itu? Minal ladzina faraqu dinahum. Wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Siapa itu? Yaitu orang yang memecah belah agama Allah yang satu tadi menjadi bergolong-golong. Tiap-tiap golongan dari agama Allah yang satu dipecah belah tadi merasa bangga dengan apa yang ada, merasa benar sendiri, nyalahkan golongan-golongan yang lain. Sedang Allah juga mengatakan la yasfar qaumun min qaumin asya yakunu khairam minhum. Jangan satu golongan ya, mengolok-olok golongan lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah yang lebih baik. Nah ini. Kita kadang-kadang tidak sadar. Jangan sampai kita termasuk musyrik. Jadi kira musyrik itu hanya menyembah patung. Menyembah kuburan. Menyembah pohon. Menyembah tempat-tempat keramat. Dikira itu oh, ternyata memecah belah agama Allah yang satu. Menjadi bergolong-golong. Partai-partai tersiap-tiap golongannya merasa bangga dengan apa yang ada. Menurut ayat ini juga termasuk perbuatan syirik. Nah, itu ciri-ciri firqah itu bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Ya, sudah dipahami. Maka kita hindarkan dari firqah. Ya, maka kita contoh kalau masuk MTA, boleh masuk MTA. Dia itu pengajian umum. Siapa saja boleh ngaji di sini. Bukan orang Islam pun boleh ngaji. Pelajari betul. Ya. Ya partai. Partai apapun boleh masuk sini. Ngaji. Tapi kalau sudah masuk sini. Baju partainya harus dilepas. Ya, jangan sampai terjadi pecah belah. Apalagi masa kampanye kemarin. Masa kampanye partai itu. Wah masuk kau bleng. Kita yang ngaji bareng metu bajune dibuka kaosnya gambar panteng. Ada lagi kaosnya gambar Ka'bah. Ada lagi kaosnya gambar apalagi bulan bintang dan sebagainya. Nah itu masing-masing mesti nah, mencari masa. dari pengaruh. Wah, jadi begitu pecah belah. MTA nanti jadi ini MTA. Oh ya, pengasihmu di MTA. Ya, ngaji di MTA. Agama apa? Islam, tapi Islam B. Yang ini, oh Islam A. Nah, Islam C. Ya, gitu. Nah, maka lepas semua. Islam is Islam, titik, rasa embel-embel. Tuh. Ya, apalagi? Pertanyaan tanggal 2 Maret. Yo. Ibu saya meninggal duluan, simbah belum meninggal. Katanya bulik saya, anak-anaknya ibu tidak dapat hak waris yang demikian itu bagaimana? Oh, dapat. Kalau cara Islam dapat. Kalau mbahnya tadi ya Islam, ibumu ya Islam, dapat itu. Dapat. Nanti dibaca dalam surat An-Nisa ayat 11. Nanti dibaca tentang yang sudah meninggal, dapat. Apalagi? Seandainya orang meninggal, lalu pada 7 hari kematiannya, tetangganya diberi sembako berupa sarimi, gula, beras, dan telur, itu bagaimana, San? Benopo. Benopo itu bagaimana? Saya tanya dulu, loh, mesti. Wong kamu meninggali kesusahan, kok malah ngedum sembako neng tetanggane pada hari ketujuhnya. Ya, tujuanmu apa? Nah, ngarep-ngarep pitung dinan gitu toh. Kalau ditanyakan cara Islam ada tuntunannya apa tidak? Tidak ada. Yang ada tuntunan itu malah kalau ada saudara yang meninggal, orang-orang itu supaya datang malah membawa apa-apa. Menjamin orang yang kesusahan itu. Ya, paling tidak cukup untuk makan 3 hari. Ya, 3 hari makan. Jadi tidak. Karena biasanya orang kesusahan itu tinggal mati keluarganya, kadangkala pegah masak. Kadang masak ya ada tipis pegah. Nah, maka dijamin. Ini berlaku ini di Jakarta sana. Di daerah BSD. Bumi Serpong Damai. Wah, wow, karena elit ini malah enak ya. Aduh, pernah sana. Kebetulan mertua saya meninggalnya di sana. Enggak di sana. Nah, yang dari Solo, dari mana datang ke sana. Di sana di tempat adik saya. Ternyata itu sudah datang sendiri, kacang kanu datang sendiri. Biar. Terus keluarga, karena kebetulan mertuanya kebetulan di tempat adik saya itu. Itu sudah untuk makan diantar tetangga-tetangga tadi untuk makan dijamin. Tamu-tamu yang datang itu dijamin untuk warganya selama 3 hari. Jadi enggak. Jadi itu hidup yang mengamalkan. Jadi mengamalkan Islam malah itu yang mengamalkan. Ya. Datang. Oh ya, memang modelnya di sini ya. Jadi sing kesusahan itu tahu wong ini susah kok malah dikon nyuguh. Ya. Maka datang sudah diantar masakan sudah matang itu dimasak sama tetangga dia ada grup. Mungkin ada grupnya di situ. Ya, kalau nanti yang tetangga yang meninggal, nah ini tukang masak ini diantarkan sana dijamin untuk makan 3 hari. Jangan sampai wis kesusahan malah direpotkan kok nyuguh sing do teko barang 3 dino, 7 dino. Nah, 80 dino. Nah, ini. Tapi ngono wis biasa. Nah, karena itu sudah menjadi biasa, seolah-olah itu ajaran Islam seperti itu. Nah, yang tanya ini ngerti, oh ternyata itu bukan ajaran Islam, wis kita ngedum supermi wae. Jane padha wae mung mbok pindah ke sana. Dijoli. Biasanya disuguh nang omah, wis ki ora usah disuguh di rumah. Dah, demi supermi, demi sembako ditenterke nang omah-omah. Loh kamu kesusahan kok malah ngeter-ngeter itu gimana? Gitu kan? Nah, kalau menurut yang biasa dilakukan pada zaman sahabat Nabi itu yang kedah yang kepaten dari kesusahan dari itu dianteri oleh sahabat-sahabatnya untuk ya makan, minum selama masih belum mau bekerja, selama 3 hari lah paling tidak. Bisa terus susah terus menerus, dijamin terus nanti. Maka susah itu boleh, paling banter 3 hari harus sudah pulih kembali. Apalagi orang mati, disusah ono nganti setahun ya tetap ora bali. Apalagi, apakah meminum air zam-zam itu hukumnya sunnah? Apa ada dasarnya, Ustaz? Anggrek kowe munggah haji kono, ya. Atau umroh di sana, kamu di sana, ora usah nganggo dasar, berarti kowe minumnya air zam-zam. Wis ora usah nganggo dasar. Lah kowe kalau kamu di sini arep golek zam-zam susah. Ya minumnya ya air kafur kalau di MTAN itu. Ini ada kafur di situ. Siapkan di situ. Ya dah. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ada orang yang pada haji itu yang mengatakan, kalau air zam-zam kita minum rasa susu, nanti rasanya susu. Bohong. Kecoba naik wes ngemut susu sih. Jadi maksana air zam-zam segar ya memang adanya air itu. Tapi zam-zam, karena kamu bawa pulang nanti yang umroh, yang haji, bawa satu jerigen-jerigen, kamu minum dengan air yang di sini kan enak di sini. Sudah pernah merasakan belum? Sing do bawa itu loh kan di. Saya kemarin juga diulai-ulai jam-jam. Bahkan satu jigen of salah satu itu agak besar. Biasanya mung 2 liter atau 3 liter per atau ka. Saya enggak minum itu malah tak rasake ulah seger kafurnya. Jadi dasar golek tuntunan, yang penting kalau kamu mau kamu ibadah haji atau umroh di sana mesti minumnya ya zam-zam itu. Bo sunah apa ora sunah minume zam-zam. Kowe golek liyane angel ning kono. Apalagi mohon dijelaskan tentang hadis menyemir rambut dengan warna hitam. Karena sekarang banyak produk yang dapat menghitamkan rambut selain semir rambut. Misalnya sampo penghitam rambut, cat rambut, dan lain-lain. Yang dilarang itu semirnya atau warna hitamnya, Ustaz. Saya bacakan hadis Nabi ya. An Jabir ibn Abdillah qala utiya bi Abi Quhafah yauma fathil Makkah. Wa ra'suhu wa lihyatuhu kastaghamati bayadun. Qala Rasulullah SAW, ghayyiru hadha bi syai'in wastanibu sauda. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah yang berkata, pada waktu Fathu Mekah, Abu Quhafah didatangkan kepada Rasulullah SAW, sedangkan rambut kepala dan jenggotnya seperti bunga saghomah. Bunga saghomah itu hanya putih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda, rubahlah rambutmu ini dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam. Rubahlah rambutmu itu dengan sesuatu. Jadi datang itu jenggotnya putih, rambutnya putih, datang kepada Nabi. Nabi melihat itu, kamu rubah warna rambutmu itu dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam. Wis paham ana dhewe. Apalagi dari Quran surat An-Nisa ayat 23, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu dan seterusnya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagaimana kalau besan laki-laki menikahi besan perempuan, padahal anak laki-lakinya menikahi anak wanita besannya? Boleh. Kalau besan perempuannya tadi sudah tidak bersuami, boleh. Besan perempuannya, suaminya sudah meninggal, jadi janda. Ya. Anak saya, laki-laki, saya nikahkan dengan anak janda tadi. Karena ibunya janda, tak nikahi sisan. Jadi Pak E untuk Ibu E, anak untuk anak E, itu boleh. Nek wong Jawa, wah ya railok gitu dah. Railok. Nek cara Islam, elok banget. Sebab apa? Tapi jadi kan dari menyatu lebih mengeluarga, betul itu. Boleh itu. Yang penting apa yang tidak dilarang oleh agama, itu elok. Dan yang melanggar larangan itu yang elek. Apalagi? Akhir-akhir ini suami saya sering marah tanpa sebab. Bicaranya juga kasar. Padahal saya tidak merasa berbuat salah pada suami. Semua permintaan suami juga saya turuti. Dan saya pernah bilang pada suami, kalau aku salah, katakan salah saya di mana. Jangan hanya diam saja. Kalau diam saja, siapa yang tahu? Dan kalau marah, selalu bilang, lungo. Kata-kata itu selalu terucap kalau kami bertengkar dan saya hanya menangis. Padahal saya punya sakit paru-paru. Apabila mendengar suara kasar, dada saya terasa sakit. Katakanlah salahku padamu. Tidak? Lainnya salah dikandak ke jemung dinengke. Tapi saya yakin suamimu tanpa sebab kok marah, tanpa sebab itu perlu diperiksa ke. Diperiksa ke dokter jiwa. Marah ke mesti ada sebab, masa tanpa sebab kok marah. Coba diperiksa ke dengan baik. Mas, Pak, ya tak periksa ke dengan dokter sana gitu ya. Sama dokter. Ya, nanti akan beri nasihat sebabnya. Itu mesti ada sesuatu yang konslet itu. Nah, yang tahu ibu sendiri itu. Nah, seharusnya suami itu bagaimana? Maka kalau suami mengerti tuntunan, mau mengamalkan hasil tuntunan dari Allah dan Rasulullah itu, sebaik-baik suami itu yang paling baik pada istrinya. Nabi kita mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada istrimu. Aku Nabi itu orang yang paling baik pada istri. Sedang Nabi itu menjadi uswatun hasanah. Maka kalau kita mencontoh perilaku Rasulullah, baik-baiklah pada istri. Jangan malah dengan istrinya enggak baik, malah baik dengan istri tetangga. Itu tidak nyontoh Nabi, itu nyontoh setan. Maka coba dirending, diamati. Kalau memang tanpa sebab kok marah, dibawa ke dokter aja ibu. Dokter psikologi apa dokter ya, jiwa atau apalah yang ada hubungannya dengan itu. Nah, lalu ibu terus memperbaiki diri. Mungkin rasa saya tidak salah. Coba diteliti lagi. Teliti lagi. Awas, jaluk apa-apa dituruti aja marah kan. Ya aneh. Jaluk iki yo lah. Siapa meneh coba. Ibunya tadi kan bilang apa-apa minta kandaki di saya turuti. Wah, jik nesui kurang apa neh. Nah, nek jaluk pernah dituruti lah marah tuh pantas. Nah, gitu lah. Dan sudah punya istri yang sebaik itu kok malah di. Apa gula sing masang tarif. Komplit ya. Diangkat lagi komplit. Ada suami minta istrinya masang tarif. Ya, gitu ya ibu. Nanti dimusyawarah dengan baik dengan keluarga. Itu keluarga ibu. Yo, apa lagi? Saya seorang istri, penjual baju dan Herbalife. Apakah salah kalau saya ingin belajar nyetir mobil? Saya ingin sekali bisa, tetapi suami belum mengizinkan. Apa yang harus saya lakukan? Padahal di bisnis Herbalife, saya harus lebih cepat dan lincah dalam bertindak. Karena saya ingin dapat penghasilan yang lebih untuk melunasi hutang-hutang saya, Ustaz. Nah, kadang-kadang itu kan tidak mengerti, tak? Nyetir mobil kok rain, tuh. Suaminya loh itu. Berarti suamimu lebih paham terhadap dirimu daripada dirimu terhadap dirimu sendiri. Mungkin istri tadi, wah aku bisa nyetir mobil, lo lincah sana kemari. Tapi suamimu membaca. Dia berlain, hasilnya banyak. Wis rada kemayu. Wah, apa meneh iso nyopir mobil kemayune tambah. Gitu. Kan banyak wanita-wanita nyopir mobil ngono ki mulakal ada wanita nyopir mobil, wanita pakai kudung nyopir anggun gitu kan. Gitu wah nyopir mobil sing ora kelambian kae, gitu. Ngerti-ngerti nabrak uang ketibae mabuk. Nah, maka diterima. Ya, sebaik-baik istri itu apa perintah suami selama tidak maksiat ditaati. Mungkin istri suamimu sangat kasihan pada kamu. Kinerjakan nyobir, sotokan kendini, tambah kesel. Ya. Samping itu gangguannya banyak. Samping itu bisa juga. Iki orang nganggo mobil ya. Arang-arang mulih. Sedina kerja nek nggo mobil terus alasane tekan Jogja terus tekan ngendi saya aduh wah Mas arep mulih kesel aku neng penginepan. Lah apa isi suamimu ora deg-degan. Nah, maka dah kalau wanita yang salehah ya dah dilihat suaminya menyenangkan, suamimu lebih senang kamu enggak bisa nyupir mobil. Ya, dah. Diperintah nurut selama perintahnya tidak maksiat. Ya dah, itu ditaati. Insyaallah ada manfaatnya dan berkah. Coba lagi. Dulu saya berniat mencari materi di bisnis Herbalife. Akan tetapi setelah saya jalani, saya merasa prihatin betapa kurangnya pengetahuan mereka tentang pola hidup sehat. Apakah salah kalau saya berniat sedikit membagi ilmu saya kepada mereka, Ustaz? Baik, membagi ilmu banyak ya boleh. Kalau memang ilmu itu ilmu bermanfaat, ya dimanfaatnya. Cuma bagi sedikit, bagi sekalian yang banyak manfaatnya banyak. Boleh itu. Apalagi? Saya ingin sekali melihat suami saya menjadi Ustadz MTA. Tetapi apa boleh dikata, beliaunya mau kalau hutang-hutang kami di bank sudah lunas. Apakah salah kalau saya beli mobil dengan cara kredit demi kebahagiaan kedua orang tua saya dan seluruh keluarga saya, biar mereka semua bisa saya ajak pergi ke Ahad pagi, Ustadz? Tapi pertanyaanmu sudah kontradiksi. Ya ora bakal kelakon suamimu dadi Ustaz MTA. Wong syaratnya tadi mau jadi Ustaz MTA kalau utang-utangmu sudah lunas. Padahal kamu malah mau menambah utang lagi. Ya, lah kredit mobil ini berarti kan utang meneh. Ya? Nah utang sekarang aja buat suami ya jadi Ustaz MTA. Ya aku gelem sebenarnya di utang-utang meh lunas tak jadi Ustaz MTA. Malah nambah meneh. Jadi kan wis aja jadi Ustaz MTA meh gitu tak. Tak tambah utangi meneh. Belum tentu kamu nambah utang tutupku mobil itu membahagiakan keluarga. Belum tentu. Bisa jadi karmu membahagiakan ayah ibumu diajak ngaji. Ya bareng-bareng. Ya belum tentu. Numpak mobil yang kini mungkin seneng. Barang mulai wang sini ngangsur. Kamu duyak-duyak utang. Bapak ibu mau ngerti. Leh. Ada. Duk. Ya. Pendak minggu mbak nggo ngeter ke aku ngaji. Bapak ibu duyak-duyak utang. Mesake dolen wae. Jadi orang tua kan malah lebih tenang kalau kamu tidak punya mobil. Ya. Mobil utangan. Mulut jadi ngebot-ngeboti itu. Ya. Ya, tidak boleh. Jangan mengangkat yang di luar kemampuan. Bisa jadi nanti kalau punya mobil tujuannya nggo ngaji, wong tuane pendak minggu, urung karuan nek ya kelakon. Biasanya kalau belum punya mobil ndak kepengin kemana-mana. Terus punya mobil, ya udah kepengin rekreasi. Minggu pagi ya sekali-sekali minggu pagi ini pamit. Mumpung neng mobil rekreasi yang Tawang Mangu, Ponyang Ngending, gula tempat dingin dingin kono. Lah ngaji ni dia, sumben, sum minggu sumben ngaji ni. Ah, bisa jadi begitu. Dah sekarang disyukuri apa yang ada, disyukuri apa yang ada. Nda usah ngayuh di luar kemampuan. Nanti kalau dah mampu, ya diperhitungkan. Apalagi itu tadi persyaratan untuk suamimu harus lunas-lunas utangmu dulu, ya lebih baik jangan menambah hutang, malah mengurangi hutang itu, memperkecil orang malah ditambah. Ya, apalagi? Saya seorang PNS golongan 3 dan suami pedagang. Kemarin anak saya yang baru kelas 3 SD mendapat perintah dari gurunya supaya mengumpulkan fotokopi KK dan KTP kedua orang tuanya. Lalu saya SMS pada kamatnya, tanya untuk apa berkas itu, jawab kamatnya, untuk pencairan dana BSM susulan. Lalu saya jawab, tolong berikan kepada anak yang lain, tolong berikan kepada anak yang lain saja Bu, karena keluarga kami insya Allah bukan tidak mampu. Ibu kamatnya setuju, namun saya kaget karena saya dapat SMS dari guru kelas 1 yang menjadi wali kelas keponakan saya, yang tetap meminta berkas dengan alasan BSM diberikan kepada keponakan saya daripada dikembalikan kepada negara. Saya jawab, tidak usah dibantu dengan BSM, karena keponakan saya sudah saya bantu dari rezeki saya. Tetapi dari pihak sekolahan tetap memaksa pinjam berkas tersebut. Dan dia komentar, lawong PS atau penilik sekolah yang anaknya SD saja mau menerima dan tidak komplain, Anda yang hanya golongan 3 kok komplain. Lalu saya jawab, biar saja orang lain berbuat seperti itu, tetapi maaf, kami tahu tuntunan agama, maka saya tidak mau menerima uang yang bukan hak kami. Mengenai keponakan saya, dia sudah mendapatkan BSM aktif, karena dia punya KPS, dan insya Allah dari dulu pun kakaknya yang sekarang SMP, masih saya bantu biaya pendidikannya. Jadi jangan paksa keluarga kami menerima uang yang bukan hak kami. Sudah benarkah jawaban saya tadi? Apakah benar saya termasuk orang sombong yang menolak rezeki? Mohon nasihatnya agar kami kuat dan tabah, karena saya termasuk orang yang dizolimi dengan memindahkan tempat tugas saya ke tempat yang lebih jauh gara-gara saya ngaji di MTA. Ya gak apa-apa. Pindah jauh gak apa-apa. Ya, dizolimi, kalau kamu mau berdoa, doanya yang orang yang dizolimi itu tidak ada hijab. Tidak ada sekat dengan Allah. Maka jangan mudah. Saya ngaji di MTA, pindahkan jauh. Oh, alhamdulillah. Berarti saya untuk berdakwah di tempat yang jauh sana, gitu loh. Iya, tempat yang jauh sana. Saya dulu juga ketika masih begitu ya, pernah kok saya, karena tidak salaman dengan guru-guru putri itu. Ya, tidak mau. Terus dianggap menentang Pancasila waktu itu. Ya, terus saya tidak boleh ngajar. Padahal saya guru. Panggil, pindahkan ke sekolah lain. Kalau saya tidak boleh ngajar, alasannya karena membuat resah, membuat ribut di sekolah itu, nanti saya dipindahkan tempat lain, tidak menyelesaikan masalah. Hanya memindahkan masalah keributan di sini, dipindah menjadi keributan di sana. Sudah. Ya bingung akhirnya. Saya sudah, yang penting kamu jadi pejabat pimpinan tahun lah. Ya dah. Soalnya jadi pejabat itu sombong, kemaki, kementus. Kena pensiun itu peringat-peringnya serang gitu. Wah, ini jadi pejabat. Wah, bisa ngene, warna-warna. Wah, iyalah betah-betahan. Jadi pejabat pirang tahun. Ya dah. Jadi bupati paling banter ya. 5 tahun. Nah, di polkene sih jadi ya 10 tahun. Tapi nek lestari. Saya urung nganti entek wektune wis mlebu penjara sih. Karena banyak tuh bupati-bupati mlebu penjara. Are ngopo sing dendel ke apane. Dah pokoknya kalau Kita menjadi orang itu hanya lillahi rabbil alamin. Yang ditakuti itu hanya Allah. Orang mau berbuat macam-macam silahkanlah, terserah pada Allah. Nanti Allah akan mengatur. Asal kita ikhlas. Ya. Kamu sudah benar. Ya. Nah memang itu bukan hak saya, jangan diberikan pada saya. Yang lainnya yang lebih berhak. Wah, masuk golongan 3 kemaki ya, sing kepala sekolah mungkin golongan 4, golongan mau kok kamu enggak mau itu urusannya sendiri-sendiri. Ya. Urusan sendiri-sendiri. Golongan itu tidak menentukan. Iya kan? Nah, maka tidak beresnya umumnya mental bangsa kita itu seperti itu. Ketika pemerintah masih membakukan BLT bantuan langsung tunai. Itu malah sing jane miskin-miskin tidak dapat bantuan, sing jane orang duwe hak malah kabeh do didaftarkan miskin. Jadi orang kaya pun mendaftarkan dirinya miskin. Apa meneh yang ngedum saya padane. Keluargaku tak daftar miskin kabeh. Biar dapat uang 300 ribu rupiah. Jadi, nah itu jenenge ora bersyukur nang Gusti Allah. Raskin juga itu beras miskin. Ijane berase wong miskin. Nah, akhirnya semua orang miskin barang daftar. Barang itu didol. Nah, itu enggak akan berkah gitu. Oh, yang begitu-gitu wis jangan ditiru. Dah kita lurus saja di jalan Allah. Sedikit tapi halal. Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dah sedikit enggak apa-apa, yang penting halalan thayyiban. Itu insyaallah akan berkah dan ke hati tenang. Enggak apa-apa Ibu, enggak usah dikhawatirkan yang begitu. Ada saatnya nanti Allah akan mengatur, memberikan balasan pada orang yang berbuat zalim, karena Allah tidak suka setiap bentuk kedzaliman. Innallaha la yuhibbu dzalimin. Ya, apalagi pertanyaan tanggal 9 Maret. Yo. Seumpama orang tua atau bapak saya meninggal, punya uang tabungan oleh keluarganya, uang tersebut dibantukan ke masjid atau pondok pesantren. Yang demikian itu yang mendapat pahala bapak apa keluarganya, Ustaz? Ya, yang punya hak. Karena bapak kalau sudah mati, itu haknya atau harta kekayaannya menjadi haknya ahli waris. Ya, kalau ahli waris, maka dah kita dah cukup, dah berikan saja. Untuk pondok pesantren atau berikan pada fakir miskin atau apa, kita tidak usah mengharapkan itu. Ya itu dapat pahala, ya ahli warisnya. Sebenarnya itu saya hak mewarisi, saya beri, ambil untuk saya, tapi saya ikhlaskan untuk sabilillah. Jadi dia yang dapat pahala. Kalau bapaknya sudah lepas, tidak urusan dengan itu. Apalagi? Tentang hutang piutang. Misalnya A pinjam kepada B, karena hutang itu wajib dilunasi, maka A melunasi pinjaman kepada B. Tetapi karena B amat baik terhadap A, oleh B pinjaman itu tidak perlu dikembalikan. Kemudian si A berdosa apa tidak? Tidak, itu sahke itu. Nanti disedekahkan kepada kamu. Wis rasa mbok balekke wis gunen, nah sudah. Baik itu. Sing ora apik wis disawur barang sing nagih kuwi. Sawur barang sing nagih. Nah ini kan dah saya yang dipinjami si B tadi merasa punya masih banyak. Masih lebih banyak membutuhkan kamu daripada saya. Wis ora sambo barek wis PN gitu. Itu boleh itu baik. Apalagi bagaimana dengan Jumatan, orang yang datang Jumatan tetapi terlambat sudah tinggal dapat sholatnya saja. Yang demikian itu Jumatannya sah apa tidak? Padahal berbicara saja saat khutbah Jumatannya sia-sia. Ya ya. Nah, kalau memang dia terlambat dapatnya tinggal sholat, ya dapat bagiannya kan lain. Nabi mengatakan orang yang datang soft awal pada Jumat itu, dia dapat pahala seperti sedekah seekor unta. Kalau soft berikutnya seperti seekor lembu. Berikutnya lagi seekor kambing. Berikutnya lagi seekor ayam. Terakhir seperti sebutir telur. Lah sudah itu khatib mulai berkhutbah, ya, malaikat mendengarkan khutbah, buku catatan-catatan mereka ditutup. Ditutup. Itu kok ora dicatat karo malaikat. Nah, kenapa kamu datang harus terlambat begitu? Nah, kalau memang terlambat ada disebabkan, ada dibenarkan oleh syara, ya insya Allah gak apa-apa. Ini yang terlambat gak ada sebab yang dibenarkan oleh syara, ya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Oh, jadi itu kayak Jumatan sah apa ora, terlambatmu itu karena apa dulu gitu. Apalagi? Mohon sarannya dengan Quran atau hadis tentang larangan makan dan minum dengan berdiri. Karena masih ada di antara kita yang makan dan minum dengan berdiri, terutama pada event-event besar seperti apel Satgas, peresmian, dan lain-lainnya. An kota datat an kota data an anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashroba aryashroba rajulu o iman pola kota datu fakulna fa'akalu fa'kola dalka asyarru au akhbatu. Jadi minum terus bagaimana kalau makan? Nah di situ terangkan lah. Dari Qatadah Anas Nabi SAW bahwasanya beliau melarang orang minum dengan berdiri. Qatadah berkata, lalu aku bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan dengan berdiri? Tadi kan minum, bagaimana kalau makan? Anas menjawab, yang demikian itu lebih buruk atau lebih keji. Minum dengan berdiri. Ya, diingatkan, Mas Tengkolane makan dengan berdiri, itu lebih jelek. Nah kalau makan dengan berjalan, adanya orang makan dengan berjalan. Nah, itu nasihat Nabi seperti itu. Kalau minum ya berdiri, duduk. Nah, banyak di event-event besar yang begitu itu tidak cara Islam. Ya, kalau makan ya ambil kancane ngadek cari tempat duduk. Kalau enggak ada tempat duduk ya serasa makan atau gua tempat duduk sendiri dari rumah itu toh. Apalagi mengerjakan akikah sembelihannya pada hari ketujuh dan dagingnya dibagikan pada hari itu juga habis dan malamnya mengadakan acara makan-makan dan tidak ada acara lain hanya makan-makan saja. Yang demikian itu apa boleh Ustaz? Dan jika diundang pada acara yang demikian apa boleh datang? Boleh datang ya boleh, tidak datang ya boleh. Jadi makan-makan boleh aja tuh. Tidak ada acara lain, akikah dagingnya sudah dibagi-bagikan. Sudah bagus. Masih ada kelebihan daging ya dari makan sendiri, undang teman-temannya ajak makan boleh juga. Sahabat Nabi itu dulu biasa kok mengundang makan tanpa ada acara apa-apa, mengundang makan. Itu boleh. Enggak apa-apa. Nenek kene undang makan tuh biasanya di gawe terus nyumbang kan gitu yang padahal aku kah tuh ibadah nek ibadah terus dikaitkan karo sumbangan itu nanti ibadahnya kan batal nanti. Apalagi memberi makan ikan lele dengan burung dares itu apakah berdosa? Burung apa? Dares. Apa burung dares itu? Burung hantu. Burung hantu. Nah, apa hubungannya ikan lele mbok burung dares? Berdosa apa tidak? Nah, kalau memang ikan lelemu doyan mau makan dan burungnya sudah mati dah berarti mbok cemplungin banyu ya mabur gitu. Kalau memang ikan itu makan ikan lele boleh saja. Ikan lele diberi makan daging ayam ya boleh saja. Kamu makan daging ayam. Kok gulai kok angel-angel. Makan iwak lele kok gulai burung dares itu. Kan gulai sing angel-angel. Apalagi? Saya seorang duda, 42 tahun, dengan satu anak umur 10 tahun. Insya Allah sebentar lagi akan menikah dengan janda dengan dua anak perempuan. Bagaimana kedudukan kedua anaknya dengan saya? Mahram apa tidak? Kalau bukan mahram, apabila saya punya anak dengan dia, bagaimana kedudukan kedua anaknya tadi dengan saya, Ustaz? Kamu sebagai bapak tiri dengan istri yang punya anak dua tadi, anaknya itu jadi mahram. Kalau anaknya perempuan, mahram dengan kamu. Anakmu juga, kalau kamu punya anak laki-laki atau perempuan lah, ya laki-laki ya, dengan istrimu tadi itu juga jadi mahram. Jadi ibu tiri, bapak tiri itu mahram. Tapi kalau anak gawanmu dengan anak gawan istrimu tidak mahram. Nanti kalau gede dinikahke boleh itu. Gawan bapak, gawan podo gawan, gawane bapak atau gawane ibu itu boleh dinikahke. Nah. Apalagi orang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah salah satunya melakukan zina, apakah pernikahan tersebut sudah rusak? Bagaimana cara membersihkan nikahnya? Apakah harus nikah lagi? Dan bagaimana cara taubatan nasuhah? Zina itu perbuatan dosa besar. Kalau tanya hukumnya dosa besar, hukumannya kalau laki atau perempuan sudah nikah kok zina, itu hukumannya apa? Rajam. Lempari batu sampai mati dan sampai mati. Nah, terus bagaimana bertobat? Karena tidak ada hukum Islam di sini. Ya bertobat, asalnya kamu berhenti dari perbuatan zina, istighfar, mohon ampun pada Allah. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya itu. Nah, serah diri kepada Allah, pasrah pungkuan, tidak mengulang lagi. Dan mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, sampai mati tidak mengulangi lagi perbuatan zina dengan siapapun. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Maka stop perbuatannya yang jelek tadi, diikuti kebaikan-kebaikan. Dengan harapan banyaknya kebaikan nanti mudah-mudahan bisa menutup kejelekannya. Gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan artinya ya. Kullu ummati mu'afatun ilal mujahidin. Wa inna minal izhari ayyak malal abdu billayli amalan summa yusbihu qad satarahu rabbuhu wa yaqulu ya fulan qad amiltul bari barihata kada wa kada wa qad bata yas turuhu rabbuhu fayabitu yasturuhu rabbuhu wayusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Hadis riwayat Muslim. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya. Dan sesungguhnya termasuk orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya ialah orang yang di malam hari telah melakukan perbuatan dosa kemudian disampaikan pada pagi hari. Tuhannya telah menutupinya lalu ia berbicara kesana kemari. Hai fulan, sungguh tadi malam aku telah melakukan demikian dan demikian. Padahal semalam Tuhannya telah menutup perbuatan dosa itu. Tiba-tiba di pagi hari dia malah membuka tutup itu sendiri. Nah, dah. Jadi wong biasa berbuat jelek itu kadangkala tidak menyadari itu jelek, malah bangga. Wah, saya tadi malam dapat gratisan. Apa saya diceritakan? Saya diajak saya, tidak bawa uang, bisa akhirnya dibayari, ya mau. Padahal rana yang ngerti mah diceritake karo kancane. Nah, itu namanya orang begitu tidak menyesali. Tapi kalau orang berbuat dosa menyesal, pertama, mengapa saya berbuat demikian? Terus mohon ampun kepada Allah atas perbuatannya yang dilakukan tadi. berjanji selamanya saya tidak akan mengulang perbuatan itu. Ya, terus berserah diri kepada Allah, mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menutup kejelekan-kejelekannya. Nah, insya Allah, Allah mengampuni dosanya. Karena manusia itu memang tempat salah dan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah segera bertobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabin. Semua manusia itu pasti berbuat dosa, ada dosa. Tapi sebaik-baik orang berdosa segera bertobat. Ya, maka sekalipun kamu sudah berlumuran dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha innahu yaghfiru dzunuban. Allah mengampuni dosa-dosamu semua. Dengan syarat tadi mau bertobat. Cara bertobat mengikuti petunjuk Allah. Di dalam surat Az-Zumar 53 sampai seterusnya. Itu cara bertobat. Nanti diulang dibaca di rumah. Ayo terus, masih ada lagi? Saya perantau dari desa pelosok Wonogiri. Sekarang tinggal ngontrak di daerah Sukoharjo. Tujuan merantau untuk memperbaiki ekonomi dan mengurangi beban orang tua. Karena saya di desa masih menumpang dengan orang tua. Pekerjaan hanya buruh tani, itu pun kalau musim garapan. Karena itu penghasilan tidak menentu. Di perantauan, saya dan suami bekerja di rumah saudara. Setelah modal terkumpul, kami mencoba buka usaha sendiri. Alhamdulillah usaha kami lancar meskipun hanya kecil-kecilan. Dan kami berniat untuk mengembangkan usaha dengan meminjam uang di bank dan kredit sepeda motor untuk memasarkan dagangan. Dari sinilah awal permasalahan kami. Yang namanya dagang kadang ada sepinya. Angsuran kami berulang kali terlambat. Untuk mempertahankan usaha, kami gali lubang, tutup lubang. Meskipun harus berhutang ke rentenir, tetapi usaha kami tidak berkembang, malah bangkrut. Hutang kami membengkak dan barang yang bisa dijual sudah habis. Ditambah biaya anak kami yang masuk SD dan SMP. Sedangkan saat ini, orang tua saya di kampung membutuhkan saya. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Dan saya anak perempuan satu-satunya. Bapak dan ibu saya berumur 70-an tahun. Sedangkan anak-anaknya merantau semuanya. Bapak masih sehat. Sedangkan ibu sakit-sakitan. Orang tua saya mengharap saya yang mengurusi mereka, karena saya dirasa lebih telaten. Manakah yang harus didahulukan? Mengurus orang tua, apa membantu suami mencari nafkah untuk melunasi hutang-hutang kami? Karena keduanya, menurut saya, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan penghasilan saya lebih besar dari penghasilan suami. Apakah kebangkrutan saya ini disebabkan oleh modal dari uang yang berbunga? Apakah kondisi ekonomi yang seperti ini yang dinamakan tidak berkah meskipun pola hidup saya biasa-biasa saja atau tidak boros? Tidak mungkin. Ya, biasa-biasa tidak boros. Kalau orang hidup biasa-biasa itu berhitung teliti. Pengeluaran harus lebih kecil daripada apa? Pemasukan. Hasilmu dengan suami lebih besar. Tapi ngapa? Malah jadi utang banyak. Ya kan? Ketika masih hasilnya besar, mungkin kamu beli ini. Makan saja lauknya harus ini. Nah, ketika ekonomi sudah seret, makannya nggak bisa diganti. Jadi pemasukannya kecil, tetapi pengeluarannya biasa. Nah, itu. Wah, mari jenderal. Ini jenderal Anton Tapa ini. Masih ingat ya? Jadi, saya lanjutkan sebentar nih, jenderal. Jadi semua orang itu yang tahu dirinya sendiri. Harus lebih hati-hati. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah, tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Sama. Yang kedua, Allah berjanji, la in syakartum la zidanakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, mau bersyukur, Allah menambah nikmat itu. Tapi kalau diberi nikmat oleh Allah, tidak mau bersyukur, ancaman Allah, inna azabi la syadid. Adab Allah itu sangat pedih. Nah sekarang dikoreksi dalam-dalam. Apakah memang saya tidak bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan? Pamnek nurut dohiriahnya, penghasilannya makin besar kok malah makin bangkrut, itu berarti kan tidak masuk akal. Hasilnya besar itu mestinya makin subur lah, kok besar kok malah bangkrut. Nah, kebangkrutannya di mana? Yaitu mungkin penghasilannya besar, tapi pengeluarannya lebih besar lagi. Nah, ketika penghasilannya masih kecil, pengeluarannya pun kecil, barang penghasilannya besar, ya tambah besar. Lah sekarang penghasilannya, apalagi kalau orang berdagang itu pasang surut kan, harus menyesuaikan. Nah, lagi lancar usaha, itu kan, mau beli ini bisa. Tapi kalau sudah usahanya mulai, perdagangan mulai retak seret, harus pengeluarannya disesuaikan. Pokoknya jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu mesti aman. Maka coba itu dikoreksi, diteliti oleh ibu itu saya sendiri. Dengan demikian insya Allah nanti akan ketemu. Nah, sekarang bagaimana untuk orang tua tadi dimusyawarahkan. Kalau orang tuamu, anak-anaknya semua orang muslim, dimusyawarahkan. Karena kalau seorang wanita, kalau sudah mempunyai suami, itu yang paling ditaati adalah suaminya. Nah, padahal ibunya membutuhkan juga perlu keperluannya. Kamu tinggalkan adalah kalau perlu dibawa ibunya, bawa serumah. Nah kalau rumahnya berjauhan terus kamu pulang ikuti apa nunggu ibumu, lah suamimu ditinggal sendirian jauh, nah, nanti kan jadi tidak baik. Bawa aja ibunya. Atau dimusyawarahkan dengan kakak-kakaknya yang lain. Ya, nah. Jadi memang kalau semua muslim mudah diarahkan, diatur. Ya. Untuk menunggu ibunya misalnya musyawarah dengan suami. Suami mengizinkan, oh ya sama ibunya diizinkan tapi dapat ridho suaminya. Kalau meninggalkan sembuh raruh pokoknya ibuku manggil saya untuk nungguin ya kita tinggal. Nah, itu nanti alamat akan hancur rumah tangganya. Nah, maka itu. Ayo terus diteruskan kurang sedikit ini. Anak laki-laki saya di SMP MTA Ngemolong, kelas 1. Sebenarnya dia tidak nakal, rajin sholat, tetapi cenderung tertutup. Tidak mudah bergaul, pilih-pilih teman, menganggap semua temannya bling, baik yang di kamar maupun yang di kelas. Hobinya main game dari laptop atau HP, cenderung kecanduan, sulit dikurangi. Jika pulang, maunya main game terus. Untuk sholat harus diingatkan. Mau sholat tetapi dengan cepat-cepat agar segera main game lagi. Sudah kami nasihati bahwa main game itu tidak dosa tetapi rugi. Namun dia belum sadar. Masih selalu cari-cari alasan atau kesempatan untuk main game. Mau saya jual laptopnya, tidak boleh. Karena ayahnya kadang membutuhkan untuk mendukung pekerjaan. Untuk itu mohon nasihatnya dan doanya semoga anak kami sadar dan bisa sembuh. Ustaz. Nah, baru SMP kelas 1 sudah musingkan kepala. Ya. Itu mengapa sampai kecanduan begitu? Itu sebenarnya juga salah didik orang tuanya. Anak-anak sekarang kadang-kadang masih kecil SD, SMP, baru dicekeli HP, cekeli untuk apa? Ya, HP game ya HP itu usahanya. Jadi sibuk tidak mau bergaul karena daripada bergaul dengan teman-temannya, wis main game yang dirinya nyekel game. Jadi temannya lebih akrab dengan HP dan laptop itu tadi. Karena di situ ada sesuatu yang mengasihkan dirinya. Nanti sholat saja, cepat-cepat nang bali. Ora kok berzikir bareng karena selak nutuke game-nya. Nah, itu kan saya awal dari sedikit harus itu. Jadi saya anjurkan semua ibu-ibu bahwa jangan memberikan anak cekli HP kalau memang belum perlu. Cah sekarang cah cilik cah SD cekli HP, SMP akhirnya gua apa coba? Ya, untuk HP-HP dan untuk kenalan dengan lain jenis tahu-tahu hilang. Nah, jangan sampai terjadi itu. Kalau sudah gede perlu laptop, apalagi mahasiswa sekarang banyak mahasiswa kuliahnya itu malah sih semua nenggon itu tidak pakai buku, semuanya masuk di dalam itu. Ini cah cilik-cilik itu untuk apa? Nah, barang wis kecanduan, ibu ini merasakan ini kecanduan sampai sholat saja tidak tenang. Dipanggil sholat saja, hayya ala sholat. Karena orang-orang itu, ya ibu ini orang mangkat. Nanti begitu selesai sholat, kancane rung mulih dah pulang dulu. Selak nutuke nekel HP tadi atau laptopnya tadi. Main game. Ya, itu harus mulai di, ya kan, diarahkan sedikit-sedikit. Kalau pamannya dijual, musyawarah sama bapaknya. Ya, kalau memang alasannya sering dipakai kerja bapaknya, ya kalau perlu laptopnya dibawa, ya dia bapak di rumah enggak usah disiapkan laptop di situ kalau belum. Kalau akhirnya membawa tidak baik untuk anaknya. Ya dari sedikit lah diarahkan, dituntun sambil diberi contoh manfaatkan waktu yang baik. Jangan membuang-buang waktu yang akan merugikan dirinya sendiri. Apalagi masih SMP gitu. Nek sekolah nang SMA tambah meneh ekstra sekolah ya mesti ora pinter nek gitu nanti. Ya, satu lagi. Apakah di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menerangkan bahwa binatang yang bertaring dan burung yang berkuku tajam dan bercengkeram kuat itu haram, Ustaz? Tidak ada. Dalam Qur'an tidak ada. Yang ada di dalam hadis. Bahkan hadis, ya. Ada dalam hadis. Tapi yang dalam Qur'an ada. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kepadamu, ambillah. Apa yang dicegah atau dilarang oleh Rasulullah kepadamu, jauhi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu Quran. Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Sudah mengikuti Nabi. Jadi kalau mengikuti Nabi itu tanda mencintai Allah. Kalau tidak mau mengikuti Nabi, tanda tidak mencintai Allah. Maka kalau ditanyakan binatang bertaring, kuku bercengkeram, tadi dalam Quran tidak ada, tapi dalam hadis ada. Nabi kita mengatakan, an Abi Hurairah, ani Nabi SAW, qala kullu dzinabin minasibai fa'akluhu haramun. Hadis riwayat Muslim. Ya, juz 3 halaman 1534. Hadisnya sahih, riwayatnya Muslim. Tiap-tiap binatang buas yang bertaring memakannya adalah haram. Haram. Maka dari hadis ini sudah luas. Tidak menyebut satu persatu. Kalau harimau bagaimana? Anjing bagaimana? Ya, tidak usah satu persatu. Itu termasuk binatang buas bertaring apa tidak? Kalau termasuk yang bertaring, nah ini termasuk. Ada yang lain. Ani bin Abbas qala nahar Rasulullah SAW an kulli dzi nabin minas sibai wa an kulli dzi mikhlabin minat tair. Hadis riwayatnya juga Muslim, ya. Dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Binatang buas yang bertaring, setiap burung yang berkuku tajam itu haram. Di dalam Quran tidak ada, dalam hadis jelas. Hadisnya sahih, riwayatnya Muslim. Ya, cukup ya. Saya rasa cukup sekian dulu ini pertanyaan-pertanyaannya. Ini selamat datang Pak Jenderal Anton Tabah yang sudah agak lama tidak mengunjungi kajian ini. Temuan. Dan kebetulan ini ada tamu-tamu, selamat datang juga dari saudara-saudara kita dari Majelis Muta'alimul Quran Semarang. 60 orang. Pimpinan Ustadz Rosidin. Tenang, Ustadz Rosidin mana? Mana? Oh ya, alhamdulillah. Ya. Tolong berdiri, Bapak. Monggo, Bapak. Tolong berdiri. Ustadz Rosidin. 60 orang. Jam berapa tadi Bapak datang? Jam 4 dari Semarang. Oh ya. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat nih beliau ini. Dari Semarang. Masih usia muda. Sudah sampai ke sini. Nggih, Mas Bro, yang muda-muda, yang tua-tua sini kan enggak mau datang, ini yang masih muda Semarang jauh. Dilawani, dilawani. Ya, Pak Ustaz Rosidin, usianya sudah berapa, Bapak? 77 tahun masih dari Semarang, masih tangguh, siap datang dari Majelis Muta'alimul Quran. Bagaimana Bapak kok tertarik datang ke sini? Dari mana mendengar pengajian ini? Mendengar dari radio. Oh, dari radio ya. Ya. Radionya dari Semarang jelas ya, Pak ya? Iya. Sudah berapa kali datang ke sini? Saya sudah 2 kali. Oh, 2 kali ini ya. Ya. Alhamdulillah ya. Mau yang keberapa kali lagi ini? Ya. Inginnya kalau bisa ya tiap minggu. Oh, syukur. Insyaallah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tadi membawa rombongan 60 orang, Pak ya. 60 orang. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah. Ya. Nanti bisa diberi kesehatan, amin. Ya. Kelonggaran, ghirah hati untuk lebih mengetahui ya. Sini ini silaturahim dan saudara kita ini dari Semarang. Ini ada yang lagi dari jauh, Bapak-bapak. Ya, terima kasih ya, Pak, atas perhatiannya. Kemudian dari Demak 31 orang yang didemo kemarin ya. Ya, enggak apa-apa didemo biarkan saja. Ya, yang penting ngaji tetap jalan terus. Kalau demonya jalan terus ya enggak apa-apa. Demo jalan terus, ngaji jalan terus. Kira-kira betah yang mana? Saya ngaji, kalau ngaji tarif pahala, kalau demo nanti serane sing bayari ya ora jalan. Nah, kemudian cabang Jogonalen Klaten 95 orang. Gresik 20 orang, semua ibu-ibu. Binaan Wali Telon Selatan Temanggung 22 orang. Binaan Guntur Sekucing Kuso Karanganyar 40 orang. Binaan Mijil Temon Arjosari Pacitan 20 orang. Batu Retno Wonogiri 23 orang, ibu-ibu. Ya. Polokarto 4 Sukoharjo 1 mobil ibu-ibu. Kelompok Bangun Sari Pacitan 1 bis. Sami Galih Kulon Progo 1 bis. Cabang Keranggan Temanggung 2 bis. Kelompok Buntalan Klaten Tengah 3 mobil. Kelompok Jimbung Klaten dengan pesugihan itu ya. Dan saya cari bulus neng Jimbung 45 orang. Cabang Gajah Mungkur Semarang 2 bis, Gajah Mungkur Semarang ya. Gajah Mungkur Semarang. Oke, kemudian dari Mantingan Ngawi 1 bis. Binaan Lendah Kulon Progo 2 bis dan 1 mobil. Binaan Gedung Galar 1 Ngawi 1 bis. Kutai Barat Kalimantan Timur 4 orang. Kapan datang dari Kutai ini? Mana yang dari Kutai? Ya. Tolong dekat dengan mic. Mungkin yang dekat dengan mic itu bisa disampaikan. Kutai Barat, Kutai Timur, ya saya belum bisa ngirim. Kemarin ada permohonan dari mana itu? Selawi, mana itu? Tegal yang kemarin datang ke sini itu. Rombongan itu minta dikirim guru kemarin. Pemalang. Pemalang. Ini Pak Sarsiman ini, supaya dijadwalkan. Malang minta dikirim guru. Syukur bisa setiap minggu sekali. Kalau tidak ya sebulan sekali. Kalau belum bisa ya dua bulan sekali. Mau pokoknya minta dikirim guru dari pusat. Kemudian yang ada di Sulawesi, ini juga Hulaan Mangundo, itu supaya dikirim guru juga dari sini. Supaya dijadwalkan. Nanti bisa diaturlah. Berapa sih, berapa bulan sekali nanti sana. Baik, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang baru datang ini, dan juga Pak Kiai Mursyidin yang memimpin rombongan dari Muta'alimul Quran di Semarang, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kajian ini, dan kita bertemu, dipadukan hati kita oleh Al-Quran. Memang Al-Quran itu alat pemersatu. Jadi sebenarnya kalau umat Islam tebakannya Quran semua, satulah. Maka Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Kalau sudah lepaskan Quran, mesti tafarruq. Tapi kalau Quran yang jadi pegangan umat Islam, itu mesti satu. Itu kena Allah. Maka kalau terjadi perselisihan umat Islam ini pun oleh Allah, farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalinya kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak ada perselisihan umat Islam kok sampai berkepanjangan, tidak ada. Mesti selesai dengan Al-Quran dan Sunnah selesai. Kalau dengan Al-Quran dan Sunnah tidak selesai, berarti tidak pegang teguh. Hablillah. Ya, mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Sekarang masih ada waktu. Saya aturkan Pak Jenderal Anton Tabah yang sudah lama tidak yang ini untuk mengisi, yang belum kenal supaya kenal, mungkin yang baru akan melihat baru sekali ini, yang sudah biasa kenal ya makin mantap. Dan beliau ini alhamdulillah bisa longgar pada kesempatan ini bisa bertatap muka dengan kita. Kebetulan tadi banyak rombongan-rombongan nih Pak Jenderal yang tidak kita sengaja duga, banyak rombongan datang. Dan alhamdulillah pengajian ini makin lama makin penuh. Makin penuh. Sampai di luar, sampai di atas. Nah, kemarin sudah ada pembicaraan lagi. Bagaimana kalau ini ditingkatkan lagi. Naik. Ternyata karena dekat keraton itu gak boleh nambah lagi. Gitu. Dekat keraton Mangkunegaran itu sudah polnya ya sekian dinaikkan dan gak boleh. Ya, mudah-mudahan nanti Allah kasih tempat yang lain. Memang berapapun ya akan penuh. Ya, maka berapapun yang diberikan oleh Allah pada kita sekarang ini kita syukuri. Kalau syukur, insya Allah bertambah kenikmatan itu. Dari saya cukupkan sekian dulu. Kita dengarkan tausiah dari beliau untuk isyan pada siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Jenderal. Alhamdulillah, Jenderal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi an hadana Allah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma. Saudara, Bapak Ibu, bini sepuh, para ulama, Bapak Kiai Haji Mursidin, bini sepuh kita yang kerso semangat jihad ngaji masih harus kita contoh ini. Semua saudara seiman yang saya muliakan dan saudara sebangsa yang mendengarkan radio MTA ini yang saya hormati. Mari bersyukur hidup sekali yang sangat singkat ini di dunia. Kita ketemu agama Allah yang terakhir, yang paripurna. Dan kita mau ngeming iman dan mau melaksanakan. Ini adalah kenikmatan tertinggi. Makanya saya semangat. Kemarin di Bengkulu, Jambi, Lampung, baru pulang. Banyak sekali undangan saya. Apalagi kalau Ramadan. Sampai kalau siang lupa makan saya. Banyak undangan kalau Ramadan itu semakin meningkat memang. Ya tadi itu, di bulan-bulan Ramadan itu kita sebentar lagi akan hadir lagi. Saya kenalkan, saya pengurus Majelis Ulama Pusat. Saya Dewan Pakar Ijmi Pusat. Saya Dewan Pakar Kahmi Pusat. Saya Dewan Pakar PJMI Pusat. Jadi tidak meragukan. Saya juga alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi kalau saya pakar agama juga tidak meragukan. Saya jenderal yang selalu memperjuangkan Islam. Saya jenderal yang Islam. Bukan saya Islam, tapi saya jenderal. Saya perjuangkan semua. Sampai jilbab polwan ini. Dihalang-halangi. Ya. Terakhir. Pimpinan itu bilang. Mas Anton. Polisi itu kan gerakannya gini-gini. Harus lincah. Yang berjilbab kan ribet. Saya bilang, ribet mana dengan pemain sepak bola? FIFA, pengurus sepak bola sejagat, ya, sedunia, sudah memberi keputusan Oktober 2013 kemarin. Pemain bola wanita muslimat berjilbab waktu main bola. Lah, polwan ini ribet mana polwan dengan main bola? Ini, jadi jangan kau alasan saja. Kalau becak pasti ada, kan gitu. Masih ada belum hidayah masuk. Biar disiarkan radio seluruh dunia ini. Jadi ini Bapak Ibu. Perjuangan kita memang seperti ini. Barang hak itu tidak gampang. Barang hak itu mesti banyak rintangan. Nek belum dirintangi malah ragu. Nek barang hak kok enggak dirintangi malah ragu. Bapak saya itu yang ngajari sholat saya, yang bimbing ngaji saya. Sampai tekun sekali, lebih tekun dari saya. Itu pernah ngomong saking fahami. Le, nek iso malah kita ini nyogok orang suruh ngerintangi lho, Le. Enggak usah nyogok, enggak usah nyuap, wis dirintangi to. Itu. 17 Mei 2014 ya. Beberapa bulan lalu saya ceramah di sini tentang tanda-tanda kebenaran, bukti-bukti kebenaran Quran. Banyak sekali, termasuk jasadnya Fir'aun yang utuh ditemukan oleh antropolog forensik Perancis Maurice Bucail. Akhirnya masuk Islam. Kok ada jasad Fir'aun, oh Raja Mesir, kok utuh? Siapa ini? Diselidiki kok penuh garam. Tenggelam di laut kan. Ternyata Fir'aun yang meninggal 2012 tahun sebelum Masehi. Wah, di Quran ada. Yauma yunaji bibadanika. Surat apa? Tidak saya sebut biar jenengan nyari. Saya selamatkan tubuhnya, mayatnya Fir'aun. Untuk ayat tanda-tanda orang-orang berikutnya, kita-kita, generasi sekarang. Nah sekarang, bukti hadis-hadis Nabi yang benar. 17 Mei 2014 yang lalu, dokter wanita Olivia di California. Dia shift malam, jaga malam di rumah sakit terbesar di kota itu. Jam 8 pagi mau diganti oleh dokter laki-laki, dokter pria. Dia ahli kandungan. Datang seorang wanita berjilbab mau melahirkan. Ini dimuat di beberapa media, di Google juga ada. 17 Mei 2014. Si pasien tadi minta ditangani dokter wanita tadi. Tapi dokter wanita dengan halus menjawab, saya pas selesai jaga malam. Bapak, oh ibu harus ditolong oleh dokter kandungan laki-laki. Dia nangis histeris si pasien. Saya enggak boleh ditolong oleh dokter laki-laki, ibu, tolong persalinan saya ibu yang no. Kenapa ajaran agama kami mengatakan begitu? Akhirnya dengan susah apa terpaksa dokter wanita tadi menolong si ibu yang bersalin tadi. Setelah bersalin ditanya kenapa sih, ya memang kalau masih ada dokter laki wanita, harus dokter wanita. Enggak boleh lihat aurat. Semua ini aurat kami, agama kami menjelaskan. Dokter wanita tadi terus nasihati. Bu, nanti tidak boleh hubungan suami istri sebelum 40 hari ya bu. Loh, itu agama kami mengajarkan begitu. Agama kami memang memerintahkan begitu. Masya Allah. Dokter Olivia itu terkejut. Karena di Amerika menyelidiki 40 hari setelah kelahiran, melahirkan itu. Sebelum itu kalau berhubungan jadi penyakit yang sulit diobati. Itu diteliti berpuluh-puluh tahun di Amerika. Ternyata di Islam sudah ada. Itu Dr. Olivia itu terkagum-kagum. Di Amerika berpuluh-puluh tahun untuk menyelidiki masalah nifas ya. 40 hari setelah persalinan baru bisa berkumpul. Itu di hadis Tirmidzi 1256. Ya, semua saya gali. Setelah itu saya karena saya sudah khatam semua hadis, saya cari. Masya Allah, ketemu lagi. Bukti-bukti dari hadis Rasulullah ini terbukti sekarang. Saya selalu memberi hadis itu juznya dan halamannya. Karena sekarang banyak orang ngaku kiai menyampaikan hadis ternyata palsu. Ternyata hadisnya itu tidak ada di hadis asli. Makanya tolong dicatat. Saya bisa pinter gini ya, alhamdulillah. Karena saya tiap dengar itu tak catat. Sampai batuknya dosennya tak catat dulu. Itu pertama. Yang kedua, nanti bayinya diajarin tidur miring kanan ya Bu. Itu dia, ajaran Islam kami seperti itu. Dokter, memang Islam mengajarkan kami kalau tidur miring kanan. Di hadis Bukhari juz 158 dan 128. Juz 1 halaman 58 dan halaman 128. Nanti kita teruskan. Jadi di Islam ini nek tidur itu sunahnya miring ke kanan atau berbaring. Tidak boleh mengkurep. Tengkurep itu tidurnya setan. Nah ini. Dokter tadi terbingung-bingung lagi. Kenapa? Karena melatih jantung itu supaya leluasa. Karena jantung kan di kiri. Kalau tidur miring kanan, jantungnya di atas. Terbuka, leluasa. Dahsyat sekali. Masalah tidurnya diatur di Islam itu. Makanya ketika saya memperdalam sosiologi Islam, dosen saya itu banyak yang Katolik. Profesor Sarten, terus Anisbi, ya. Yang di Amerika itu mengatakan Islam itu komplit. Hanya kitab suci Islam yang otentik. Ya, sampai hari ini yang otentik itu tinggal kitab suci Islam. Yang ngomong orang Katolik. Yang ngomong non-Muslim. Itu. Jadi dokter Olivia tadi terbingung-bingung. Nah itu akhirnya masuk Islam. Itu ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Walaupun ngagumi enggak dapat hidayah ya juga banyak. Makanya kemarin surat Baqarah 26 itu Allah membuat nyamuk di atas kepalanya ada makhluk lain. Itu kan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Nah, tidurnya berbaring tadi, ke kanan tadi, juga di Bukhari tadi, saya bacakan karena saya sebetulnya kesini mau ngaji, tidak ceramah, saya mau ngaji. Takut dikiranya berpolitik, karena ini bulan politik. Saya mau ngaji lagi, mau ngaji saja, nah sekarang disuruh ceramah, saya ceramah sedikit. Iza tamasjo'aka fatawadok wudu'aka li sholah. Gitu. Tumas toja'a ala sikikal aiman. Kalau kamu mau tidur, wudhulah seperti wudhunya mau sholat. Ya toh. Jadi nek wudhunya orang iman, oh sholat, tidurnya orang iman itu wudhu dulu. Kita hidup-hidupkan sunnah kalau mau dapat pertolongan Allah. Hidup-hidupkan sunnah ini. Jangan langsung ngorok. Bahkan gak sholat. Belum sholat isya malah. Nek riki mboten nonton. Nek nonton guys tunggal kali truk. Gitu. Jadi mau Sumas toja'ala sikikal aiman, kemudian berbaringlah di posisi ke kanan. Baring ke kanan. Sumakul Allahumma aslamtu waji ilaika. Wawafatu amri ilaika walajatu dohri ilaika. Lamal ja'a wa laman ja'ilaika. Allahumma amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Itu bacaan mau tidur. Ya Allah, saya berpasrah padamu dan saya baringkan punggung ini untuk menghilangkan capek-capek kami juga atas ridhomu. Dan kami percaya dengan kitab yang telah kau turunkan. Wabi nabi kaladhi arsa, dan saya percaya pada nabi yang kau utus. Oleh Barok bin Azib diganti di depan Rasul. Wabi rasuli kaladhi arsalata. Kata-kata dari Nabi, wabi nabi kaladhi arsalata, diganti oleh sahabat, wabi rasulika ladhi arsalata. Nabi marah. Jangan kau ganti. Apa pesannya di sini? Ulama jumhur Mekah Madinah mengatakan, tidak boleh merubah, menambah, mengurangi apa yang dari Rasulullah. Jadi kita mau selamat itu harus ke Quran dan sunnah. Jangan hanya mengaku-ngaku ahli sunnah. Tapi ternyata dicek beda semua. Bakalu ma'alfaina alahi aba'ana. Nek dicek kembali ke Quran dan sunnah, cukup aku wis melu nenek moyangku bae. Di, ngaku ahli sunnah tapi dicek di hadis ndak ada. Mengrubah wabi nabiyika dirubah wabi rasulika lali arsal saja. Nabi enggak mau. Makanya ndak boleh ngerubah-ngerubah. Ndak ketoke api. Memang bid'ah itu ketoke api. Gitu. Memang bid'ah itu ketok api. Namo mau hanya ketok api. Tapi ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu di Bukhari Muslim. Nek ra percaya roh hadis lain. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan aku, raddun, ditolak. Nah ini nambah-nambah, ganti-ganti ini. Bukhari ini. Diganti wabi rasulika. Harusnya wabi nabiyika. Makanya saya juga enggak pernah mau ganti. Allahumma. Apa itu? Yang. Antasalam wa minkasalam. Ya adalah jalali wal ikram. Karena hadisnya seperti itu. Jadi tidak ada bayarudu salam, bayarudu bisalam. Saya belum pernah nemukan. Kita api memang. Gitu. Kita api. Nah ini Bapak Ibu. Saya bicara itu. Kemudian kalau tahajud. Iftitah tahajud itu kan lain dengan iftitahnya sholat sunnah biasa. Kalau iftitah sholat. Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabiro. Iftitahnya tahajud kan Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa fihinna wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Antal haqqu wa waqtukal haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu. Dan seterusnya. Itu iftitah tahajud salat malam. Apa yang mau saya tekankan di sini, ya, al jannatu hakun wan naru hakun. Karena saya atas nama saya kesini ya pribadi, tapi saya MUI pusat, saya Kahmi pusat, saya ISBI pusat, ya tidak ada salah yang saya bongkar ini. Al jannatu hakun wan naru hakun. Surga itu pasti, neraka itu pasti. Sampai istrinya Nabi masuk neraka. Istrinya Fir'aun masuk jadi ahli surga. Itu buka surat Tahrim ayat 10 dan 11. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta min ibadina sholihaini fa khonatahuma wakilahuma khulad naroma adakhilin. Saya telah membuat contoh istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut kafir. Jelas Allah berfirman. Dan saya perintahkan masukkan keduanya ke neraka. Ayat 11, wa daraballahu alladziina aamanu imra'ata Fir'aun. Saya juga membuat contoh istrinya Fir'aun malah iman. Robbi li indaka baitan. Robbi najini minal qaumidz dzalimin. Dimasukkan surga. Dia disalib oleh Fir'aun secara bersilang. Ya. Dadanya dipaku. Tangannya kanan dipaku. Kaki kirinya dipaku. Dijemur di matahari. Sangat terik di padang pasir Mesir sana. Robi beni. Robi mindaka baitan. Dia dalam terik matahari disalib secara bersilang itu. Aisyah yang cantik jelita itu berdoa, ya Allah, bangunkanlah saya istana di surga dan selamatkan saya dari Fir'aun. Maksudnya selamatkan imannya. Seperti itu Bapak Ibu memperjuangkan iman. Kemudian pamannya Nabi masuk neraka. Surat Qasas 56. Ya. Surat Qasas 56. Abu Thalib itu pembela Islam, pembela Nabi Muhammad. Ya. Mati-matian sampai ajal, tapi diajak masuk Islam, syahadat enggak mau. Tahlil enggak mau. Al-hayau ahabu ilayya minanar. Di hadis Muslim. Muhammad, daripada saya malu lebih baik ke neraka. Karena malu Abu Thalib, tokoh masyarakat waktu itu. Kok melu Pak ponakane yang dia piara sejak kecil. Ya toh, kemudian Nabi berdoa, ya Allah, ringankan siksaan Abu Thalib, pamanku yang membela aku. Yuj'alu dhuhdhuhim minar yaghli dimaghu. Di hadis Muslim dijelaskan, tiap ayat-ayat Quran itu dijelaskan di hadis. Tidak dimasukkan neraka Abu Thalib, hanya dikasih sepatu dari api. Yaghli dimaghu, mendidih otaknya. Siksa teringan adalah Abu Thalib. Kalau kita ngaji Quran hadis itu tahu akhirat. Lailuha ka'anna hariha. Siangnya, malamnya seperti siang. Seto wilo-wilo. Tidak ragu-ragu. Kemudian surat Hud. 35 sampai 37. Anak Nabi masuk neraka. Kanaan anak Nabi Nuh. Ya, sampai setelah kapalnya Nuh bersandar alal judi di bukit judi. Wa qulaina bani min ahli faghfirli. Ya Allah, Kanaan itu anak saya, ya Allah. Ampunilah dosa dia. Apa kata? Jawab Allah, innahu laisa min ahlik. Surat Hud 35 sampai 37. kalau enggak ada, potong leher saya. Ya. Kalau ada apa? Ayo. Itu. Kalau saya cuma di penjara, keluar ngomong lagi. Ya. Saya berjuang Quran Hadis sendirian dulu. Alhamdulillah ketemu Pak Ahmad Sukino. Ya. Saya SMA sudah dobrak bid'ah khurafat syirik. Saya SMA. Kelas 2 saya sudah dobrak desa-desa. Tadi ada yang orang sangonan, ngudian. Tahu saya. Tahu saya waktu kecil. Ya. Sendirian saya. Gitu. Saya SMA kelas 3 ketemu lagi. Pak Asfi Asidiki, Profesor Ahli Quran Hadis yang di Yayen Sunan Kalijogo. Gembleng saya, lebih lantang lagi. Ya. Jadi jangan takut, betah-betahan melek. Nggih. Sing demo karo sing ngaji betah mana? Itu. Nek kon ngilangi rintangan yo ora iso. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Tak nei surate tak beritahu enggak? Nanti tak beritahu enggak ngaji. Dan seperti itu telah saya tetapkan tiap-tiap wilayah ada tokoh-tokoh yang merintangi Quran Hadis. Tiap-tiap wilayah saya jadikan ada tokoh yang menghalang-halangi kebenaran. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiroha minal mujrimin. Setiap wilayah pasti saya jadikan ada tokoh yang merintangi. Sampean yakin mboten leh ayat niki? Kalau yakin yo aja gumun. Ngaji kok dirintangi ya. Itu tandanya kebenaran. Era dirintangi dereng bener. Bapakku ni kondo. Le nyogo o. Ben kowe dirintangi. Di buku saya tak muat itu. Ayah saya Haji Syukur Tabah. Le. Jiri horam. Dawak ke umur. Kendel ora. Nyendek ke umur. Tak catat di buku saya. Bapak saya buruh tani. Sampai saya jadi pembantu rumah tangga pun maca bukune to. Saya ditetaki niku pun kelas 3 SMP saking ra duwe duit. Alhamdulillah gara-gara itu jadi jenderal. Wis kelas 3 SMP kula mbok kok dereng disunat. Alah le. Tak golek sing ana nek ana sing sunatan tak titipke ya le. Dititipke. Kula niki sunate dititipke kula niki. Nek wong sangonan ngerti niki, wonten wong sangonane. Kula dititipke teng pakde kula. Sing dinei amplop niku kakak sepupu kula. Entuk amplop akeh banget. Kula mboten entuk. Hanya Pak Wiro Badar gedungan sing wong Moyudan ngerti ini. Pak Wiro Badar, Pak D. Pak Wiro Badar. Satu-satunya yang ngamuk. Iki Joyo iki sing sunat luru kok nang undangan ming siji. Aku ra siap, dhewe langsung rogoh duit tanpa diamplopi masukkan ke saku saya. Satu-satunya dari ratusan tamu. Terhina sekali waktu itu saya. Sedih sekali saya. Ternyata jutaan amplop ditunda. Sekarang saya dapat amplop jutaan. Itulah Allah kalau sayang. Kembali lagi. Jadi tiap-tiap kebenaran harus dirintangi. Kul huwallahu ahad, Allah siji yakin mboten? Nek kebenaran dirintangi yakin mboten? Itu masalahnya. Makanya baca lagi di Baqarah 114. Am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Apa kowe nyono bisa masuk surga? Nek urung dirintangi kaya wong iman biyen. Gitu? Nek urung ngrasake kaya wong iman dulu. Asiyah itu istri Firaun disalib. Jenengan ndak perlu disalib. Disalib montor oleh. Gitu. Itu loh. Ndak harus persis seperti itu. Nek kon ngilangi rintangan ya. Saya juga polisi, bawaan saya banyak. Ada yang tak surati manut, ada yang tak surati ramanut ya ono. Ora iso meksa saya. Yang kebanyakan nek tak surati manut. Gitu. Ada salah satu yang enggak manut ya ben. Kurak diurus karo Gusti Allah. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu, karena waktunya. Jadi al-jannatu hakun wa naru hakun. Kemudian baca surat Mumtahinah. Mumtahinah bukan mutmainah. Nanti nek pun kundur diwaos. Ya. Ayat 4. Itu Ibrahim jadi contoh. Nabi Ibrahim jadi contoh. Ayat itu tidak langsung jadi. Ayat itu turunnya bertahap. Seperti Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam sampai sempurna itu bertahap. Dulu awal-awal sampai Ramadan, Ramadan awal itu. Posone iku mung hanya buka, Pak. Tidak ada sahur. Kama kutiba ala ladina mingkobliku. Orang dulu gede-gede. Kuat-kuat. Itu. Jadi sampai hari keberapa itu do pingsan. Itu. Jadi puasanya seperti orang dulu. Hanya buko. Berbuko itu poso meneh. Itu. Puasa itu gitu bertahap. Begitu banyak yang pingsan. Turunlah. Ukhilalaku melailata siam. Nah, makan minum. Jima sama suami istri. Sampai fajar. Itu bertahap. Tidak langsung gelundung. Ayatnya utuh. Nah seperti Ibrahim jadi contoh ini juga. Termasuk doanya Nabi. Lastaghfironna laka. Kepada ayahnya mau mintakan ampun ayahnya yang musyrik kafir itu. Ayahnya Ibrahim namanya siapa? Azar. Itu. Later. Di hadis Bukhari Muslim nih. Nabi Muhammad terinspirasi itu. Saya mau minta ampunkan ayah ibu saya. Nabi Ibrahim juga kok. Lah terus dimumtahinah disempurnakan. Ibrahim itu contoh tauladan bagi manusia. Bagi siapa? Ila qaula Ibrahim. Nah, kecuali yang tidak boleh dicontoh ketika Nabi Ibrahim berjanji mau minta ampunkan ayahnya. Mumtahinah ayat 4. Terus Nabi Muhammad pengen minta ampunkan ayah ibunya. Gitu Bapak Ibu. Ditegur di surat Tobat ayat 113 dan 114. Makana. Ya. Maka nali nabiyin waladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak akan nabi dan orang iman memintakan ampun orang musyrik walaupun dia kerabatnya. Gitu, dan seterusnya. Mimbadhi matabayana lahum anahum ashabul jahim. Karena sudah diterangkan oleh Allah setelah diterangkan oleh Allah bahwa mereka ahli neraka. Loh, al jannatu hakun wa naru hakun itu di sini. Surga pasti, neraka pasti itu di sini. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi ila amauida. Hai Muhammad, Ibrahim itu mau minta ampunkan ayahnya itu cuma janji, baru janji. Terus tak jelaskan tidak bisa. Disitulah maka ketika seterusnya, okay, di Bukhari juga, ada sahabat tanya, aina abi ya Rasulullah. Ini hadis dari Anas bin Malik. Di Bukhari Muslim. Ayahnya sudah meninggal sebelum Islam. Dijawab oleh Nabi, inna abaka finar. Ayahmu di neraka. Sedih sahabat tadi. Falamakofa daun. Langsung meninggalkan Nabi dengan muka masam. Karena dijelaskan ayahnya masuk neraka. Langsung falamakofadahu ketika dia meninggalkan Nabi dipanggil lagi. Sini. Inna abi wa abaka finar. Nabi berkata, ayahku dan ayahmu di neraka. Jelas sekali kan? Nek ngaji Quran hadis itu. Ini sokeh. Ini sokeh semua. Di Bukhari Muslim juz 1 halaman 191, Muslim juz 2 671, Bukhari juz 8 halaman 181. Nah, kemudian tadi Nabi setelah sebelum jelas tadi minta ziarah, setelah jelas minta ziarah ke ibunya. Karena yang tahu kuburannya di ibunya itu waktu itu. Ziarah ke ibunya, kemudian Nabi waktu ziarah itu menangis terseduh-seduh. Karena waktu mintakan ampun juga tidak bisa. Nah, ini diterjemahkan oleh orang yang tidak membaca hadis. Tidak perlu mintakan ampun ibunya, wong ibunya udah ahli surga katanya. Nah, ini padahal hadisnya jelas seperti itu. Al-jannatu hakun wa naru hakun itu seperti itu Bapak. Jadi kerabat itu enggak bisa menolong. Jangankan hukum akhirat, hukum dunia aja. Saya walaupun jenderal, kalau anak saya salah ya saya enggak bisa nolong. Kalau salah, ini masih kecil-kecil bisa ditolong ya. Kalau udah berat-berat juga ada isono. Anaknya presiden juga di dunia. Nah, udah berat-berat ya enggak bisa ditolong. Apalagi di akhirat hukum itu seperti itu. Nah, semua itu akhirnya dikandaskan oleh paham sekuler. Paham pluralisme dan paham liberalis. Sekarang ini musuhnya Islam adalah sekuler, pluralis, dan liberalis. Sipilis, sekuler, pluralis, dan liberalis. Karena saya MUI Pusat, saya terangkan, tahun 2005, MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa merujuk ulama jumhur Mekah Madinah. Bahwa sekuler, faham, orang Islam yang mengikuti sekuler, pluralisme, liberalisme, dihukumi murtad. Ya, fatwa MUI 2005. Maka saya kemana-mana ngomong, di Indonesia itu enggak ada apa? Paham religius sama nasionalis. Semua nasionalis. Cuma dibagi dua, nasionalis religius dan nasionalis sekuler. Sudah mulai masuk. Padahal kalau didalami sekuler bertentangan dengan Pancasila. Makanya kita pahamkan gini. Sekarang masih seolah-olah dibolehkan sekuler masuk Indonesia. Sekuler itu mengabaikan agama. Padahal Pancasila mengagungkan agama. Menjunjung tinggi agama. Sekuler itu mengabaikan akidah. Tidak perlu. Ini sekuler itu seperti itu. Padahal tak dalemi, saya nanti akan berjuang sekuler gak boleh masuk Indonesia. Karena bertentangan dengan Pancasila. Sekuler itu kebebasannya yang melebihi dari Allah. Sampai melegalkan kawin sejenis. Itu sekuler. Karena kebebasan individu dijunjung tinggi. Jangankan komunis. Kawin sejenis sih boleh. Itu. Laki-laki kawin sama laki-laki. Mas kawinin apa mas? Apa ya mas? Tapi mas. Nah, nek laki-laki sama laki-laki. Kawin sama laki-laki. Itu mungkin sama olahraga. Lah nek wanita sama kawin wanita itu mau ngopo aku ora ngerti. Kan gitu. Itu udah dilegalkan di sekuler. Gitu loh. Makanya milih pemimpin di Quran ada. Bukan politik ini. Baca surat Ali Imran 113 sama 114. Baca surat Nisa 144, 145. Itu bagaimana milih pemimpin. Yang jelas. Yang jelas. Yang jelas mendukung akidah kita. Jangankan yang gitu. Yang waktu perang Romawi. Antara Nasrani dengan musyrik. Nabi Muhammad pihak Nasrani karena Nasrani waktu itu di luar negara itu. Nasrani lebih bisa bekerja sama dengan Islam. Musyrik gak akan bekerja sama kan gitu. Itu waktu Romawi, perang Romawi masih Islam masih lemah banget. Ghulibati Rum. Wa mim ba'di ghulabim saya ghlibun. Bibitin sinin. Kan gitu toh. Ulong nggih hafal ya. Ngaten. Jadi Romawi dikalahkan tapi akan menang dalam beberapa tahun. Nah, ini di milih pemimpin juga gitu. Kalau di negara kita sendiri itu jadi pihak yang jelas-jelas menolong keimanan, menolong akidah. Kados Nabi Ibrahim nek ngadepi masalah niku kudu pinter. Gitu. Dihancurin berhala-berhala patung-patung kecuali yang paling besar. Dikalungi kampak. Wah, raja nu manggil sapa sih? Si rusak patung-patung iki. Boten kula ket wingi masuk angin kok. Nek boten percaya niku kula kerian iki lho. Nabi Ibrahim nggih kerian e. Gitu. Lho kok iso? Sopo kira-kira? Lah niku sing paling gedhe nunggu kampak niku. Wong patung kok ditakoni, lah mbok. Wong patung kok jenengan sembah. Lah, kan gitu Nabi Ibrahim itu ngajari kita cerdas. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Nek kurang puas. Memang saya bukan pemuas. kurang srek, bisa selesaikan secara jantan. Wabillahi taufik wal hidayah, semoga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jenderal Anton Tabah, karena memang beliau itu seorang ulama, kemudian pakar kepolisian, ternyata pakar-pakar yang lain yang ternyata baru keluar hari ini. Jadi selama bergaul dengan kita, Masya Allah, kami memang baru tahu pakar-pakar yang lain, termasuk hari ini yang tadi telah disebutkan. Dan karena pada pagi hari ini atau siang hari ini beliau telah menjelaskan panjang lebar dan jelas, maka saya pikir pertanyaan kita tunda lagi aja. Saya rasa demikian, kita kembalikan pada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas siapa Pak Jenderal Anton Tabah. Baik, saya rasa itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, waktunya sudah 11:30, mungkin akan azan zuhur. Ada penyerahan jimat. Ada penyerahan jimat dulu ini. Penyerahan jimat dari Ibu Suciem Pacitan, pendengar Radio Persada, berupa satu kantong plastik berisi satu Quran Istanbul. Kemudian yang kedua, nah, ini kain putih. Istanbul ini sudah banyak sekali. Quran Istanbul yang tidak bisa dibaca, tapi kemana-mana dibawa dari jimat. Quran Istanbul itu malah dibuka aja dah, tidak pernah. Syirik ya, percaya kepada ini syirik. Apalagi? Yang kedua, dua kain putih bertuliskan tulisan Arab. Ya, tulisan Arab, neng Arab kono biasa, neng Jawa kene ya, tulisan Arab ini dianggap sakti, jimat. Yang ketiga, satu potongan penjalin dan empat jimat berupa batu dan kayu dan juga batu akik. Ya. Kemudian benda yang di dalamnya ada bantal yang bergambarkan unta dan tulisan Arab. Gambar apa? Oh ya. Kemudian dari pendengar radio Baki menyerahkan. Kasiatnya apa ini kasiatnya? Tidak disebutkan, Ustaz. Ya. Terus. Kemudian dari pendengar radio Mbaki Sukoharjo berupa sebilah keris. Ini beberapa jimat yang diserahkan pada siang hari ini. Sudah. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman, ketabahan dan kesabaran dalam melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulullah ini, walaupun menghadapi hambatan, rintangan dan sebagainya, jadikanlah itu pupuk keimanan bagi kita. Karena itu sudah sunatullah, hal itu kalau dihindari sama sekali itu tidak. Bahkan itu mudah-mudahan menjadi bukti, dengan adanya hambatan, rintangan dan sebagainya menjadi bukti. Mudah-mudahan makin yakin bahwa apa yang kita jalani suatu langkah kebenaran. Baik, kita cukupkan sekian. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.